Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Ustaz Zuhair. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menunaikan solat maghrib tadi dan Ustaz Imam kita membaca daripada surah Al-Fath ayat yang terakhir daripada surah Al-Fath pada juzuk yang ke-26. Jadi bila saya tengah ambil wuduk tadi, dia baca surah Al-Fath, saya pun teringat pada malam ni saya nak sebut tentang surah Al-Fath. Teringat, terkenang pada Ustaz Sayuti tadi baca surah Muhammadur Rasulullah, ayat Muhammadur Rasulullah pada ayat yang ke-29, ayat yang terakhir pada surah Al-Fath. Surah Al-Fath membawa maksud surah kemenangan. Al-Fath maknanya ialah kemenangan, diturunkan di Madinah. Ada 29 ayat dalam surah Al-Fath. Diturunkan di dalam di Madinah selepas surah Al-Jumu'ah. Tak panjang, cuma 29 ayat saja. Dan surah yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah baca. Ada surah yang bila Nabi baca, Nabi kata aku ni jadi beruban bila baca surah. Cepat beruban kerana takutnya tentang kiamat yang disebut. Tetapi bila Nabi baca surah Al-Fath, adalah surah yang menjadi kegemaran Nabi Muhammad untuk Nabi baca. Sebab dalam surah ini ada berbagai-bagai kegembiraan-kegembiraan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan tentang kejayaan membuka kota Mekah. Kejayaan mengalahkan Rum dan Parsi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah Ta'ala meredai sahabat-sahabat Nabi yang membuat perjanjian bai'ah dengan Nabi, perjanjian ta'asiyah, dipanggil sebagai bai'atul Ridwan. Kemudian disebutkan pula sifat-sifat orang yang beriman di akhir pada surah Muhammad ini, surah Al-Fath ini tuan-tuan. Sebab itu ada kegembiraan yang disebut oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada 4 kegembiraan yang disebut dan Nabi Muhammad suka tentang surah Al-Fath. Yang pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memenangkan kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, yakni mengalahkan negeri Mekah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut negeri Mekah yang Nabi Muhammad tinggalkan. Yang Nabi Muhammad tinggal kerana berhijrah ke Madinah. Nabi sayang sangat dengan Mekah. Kata Nabi, kalaulah bukan kerana perintah Allah menyuruh meninggalkan Mekah, aku takkan keluar daripada Mekah. Sebab di Mekah lah Nabi lahir, di Mekah lah keluarga Nabi wujud. Di Mekah ada Kaabah, di Mekah ada Masjidil Haram. Di Mekah bagai-bagai kenangan-kenangan yang mengusik kepada jiwa dan sanubari Rasulullah. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi hijrah, maka Nabi tinggalkan Mekah dan pergi ke Madinah. Ini adalah satu contoh sifat sebagai sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman ni tuan-tuan, dia bukan kenang sayang ke? Dia bukan kenang pada kasih ke? Yang dia kenangnya ialah litu'minu billahi, untuk beriman kepada Allah. Sifatnya ialah untuk beriman kepada Allah. Ayat pertama ni ialah inna fatahna laka fathan mubina. Banyak sangat tuan-tuan manfaatnya. Yang pertama, untuk orang yang nak salin, untuk dibuat ayat selusuh, air selusuh. Akak-akak yang mana nak salin, abang-abang nak salinkan. Tak ayat salin lah. Abang-abang yang nak baca untuk isteri yang nak salin. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fatihah 7 kali. Tuan-tuan baca surah Al-Fath ayat 1 dan ayat 2. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sampailah habis siratan mustaqimah. Ini ayat selusuh. untuk memudahkan salib, ataupun orang yang tercekik. Tuan-tuan yang menghadapi masalah tercekik, penyakit telan elio terasa macam benda sangkut. Bila telan makanan terasa macam ada benda sangkut. Maka tuan-tuan baca inna fatahna, macam orang tua-tua dulu sebut, digenggamnya satu genggaman nasi, dibacanya inna fatahna laka fataham, baca. Dan tuan-tuan telan makan nasi, insyaAllah yang tercekik ke, yang rasa tak sedap, bila kita minum, bila kita minum, bila kita makan, bila kita telan elio, terasa macam ada benda yang sangkut, insyaAllah. Yang ketiga, inna fatahna ni tuan-tuan, untuk dibaca untuk membuka sesuatu yang susah dibuka, yang tak boleh dibuka. Anak kunci hilang, tapi untuk mencuri janganlah pakai. Lagi tuan-tuan macam elok juga ayat ni, mencuri rumah orang, inna fatahna pula jangan. InsyaAllah, ada satu orang, dia mengadu tentang masalah nak buka botol dia susah. Nak masak spaghetti susah nak buka sos. Yang anak tu lapor, nak buka tak boleh. Inna fatahna, dia buka betul botol, dia punya penutup sekeluar. Inna fatahna tuan-tuan, tapi kena yakin lah. InsyaAllah, tuan-tuan terkunci. Kunci tertinggal dalam rumah, dalam bilik, kunci daripada luar, daripada dalam. Inna fatahna laka fatahan mubina. Ini ayat yang pertama ini. Yang kelima, untuk yang keempat, untuk orang yang nak membuka pintu hati orang. Anak tuan-tuan degil, anak tuan-tuan bermasalah, suami degil, isteri degil, mak mertua degil. Inna fatahna, biar terbuka pintu hati. Terbuka pintu hati nak buat sesuatu. Ayat pertama, surah Al-Fath. Ini di antara fadilah dan khasiat yang tuan-tuan boleh ambil daripada inna fatahna laka fatham mubina. Balik tentang kegembiraan Rasulullah tadi. Kegembiraan Rasulullah itu sebab Allah Ta'ala janjikan Mekah itu akan dapat balik pada Islam. Yang Nabi hijrahkan, yang Nabi tinggalkan ke Madinah itu, Mekah yang menjadi kecintaan Rasulullah akan dapat balik. Maka ini adalah kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad suka baca. Kalau kita pun mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kasih pada Nabi Muhammad, apalah inna fatahna sampai habis. Bukannya banyak pun 29 ayat. Kalau tak boleh hafal, baca lah. Tiap-tiap hari baca. Yang kedua, kenapa kegembiraan Rasulullah ini? Kegembiraannya kerana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Fath ini, Rom dan Parsi akan jatuh kepada kerajaan Islam, akan jatuh kepada pimpinan Islam, dan Rom Parsi itu akan berada di bawah orang-orang Islam. Dan ianya menjadi kegembiraan Rasulullah. Kita telah belajar dulu tentang Rom dan Parsi yang tumbang, yang jatuh di tangan Abu Bakar As-Siddiq dan jatuh kepada kerajaan yang dipimpin oleh Umar Al-Khattab di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid dan Abdullah bin Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi tiga benda ini, dua, tiga manusia yang hebat ini, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ubaidah Al-Jarrah, telah pun berjaya mengalahkan kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Dan benda itu disebut oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Fath. Dan ia yang menjadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad kerana kejayaan-kejayaan Islam. Yang ketiga, kegembiraan yang disebut oleh Allah teratas Nabi Muhammad dalam surah ini ialah pada ayat yang ke-10 di dalam suratul Fath. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi waman awfa bima hada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Surah ayat yang ke-10, iaitu golongan yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad di bawah pokok. Golongan yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad itulah yang disebut innal ladzina yubayyi'unak, orang-orang yang berjanji setia. Apa sebab ayat ini? Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan kerana sahabat-sahabat Nabi dan Nabi Muhammad dilarang masuk ke Mekah. Ketika Nabi nak mengerjakan umrah, orang-orang kafir Quraisy melarang Nabi masuk, menahan Nabi masuk. Dan Nabi pada masa itu berada di Hudaybiyah dengan sahabat-sahabat. Lalu Nabi mengutuskan Uthman ibnu Affan untuk berbincang. Nabi nak buat umrah. Tetapi orang kafir Quraisy menahan Uthman. Maka bila ditahannya Uthman menimbulkan ketidakseronokan kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, kalau nak serang Mekah sekarang pun kita boleh pergi. Apa yang Rasulullah nak buat, kami semua boleh pertahankan. Kami semua boleh buat. Maka mereka pun berbai'ah. Innal ladzina yubai'unaka. Mereka pun berbai'ah. Tangan letak. Tangan sahabat letak. Tangan sahabat letak. Letak, letak, letak, letak. Atas sekali, Nabi letakkan di atas tangan mereka. Tangan Nabi yang mulia. Maka mereka kata kepada Rasulullah, apa yang jadi, kami akan pertahankan Rasulullah. Kami akan pertahankan Islam, kami akan berjuang bersama Rasulullah sampai titisan darah kami yang terakhir. Maka Nabi pun redha, Nabi letak di atas himpunan tangan-tangan sahabat Nabi yang beratus-ratus orang. Maka Allah turunkan ayat dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala kata, Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yang inilah yang Nabi suka. Tangan Allah berada di atas tangan para sahabat. Sebab tu kita jangan duk kutuk sahabat. Sebab tu kita sebut sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Allah redha atas mereka. Allah redha di atasnya. Allah redha di atas perempuan itu. Kenapa disebutkan radhiyallahu an? Ayat 10 Allah Ta'ala sebut. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Bila Nabi meletakkan tangannya di atas para sahabat, seolah-olahnya Allah sudah meletakkan tangannya di situ. Maknanya tuan-tuan, semua sahabat-sahabat Nabi tadi, Allah Ta'ala redha. Perbuatan mereka Allah Ta'ala redha. Kasih Allah Ta'ala kepada sahabat. Sebab itu kita jangan hina sahabat. Jangan hina para sahabat Nabi yang mempertahankan Nabi, mempertahankan Islam. Jangan pandai-pandai duk tolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Jangan duk kutuk sahabat. Jangan duk pertikai sahabat. Jangan duk rasa lebih pandai daripada sahabat. Jangan duk rasa kita lebih hebat daripada sahabat. Allah sebut tangan Allah atas tangan mereka. Yang ni kegembiraan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sahabat-sahabat Nabi tadi berbuat bai'ah, perjanjian taat setia, maka kedengaran kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kalau sahabat Nabi sanggup buat macam ini, kalau sahabat Nabi sanggup berbuat apa sahaja terhadap Nabi, mempertahankan Islam, ianya merupakan satu masalah kepada Mekah. Maka orang kafir Quraisy menghantar rombongan, takut Islam datang ke Mekah. Hantar rombongan bincang dengan Nabi, buat satu perjanjian supaya Nabi tidak masuk pada tahun itu untuk mengerjakan umrah. Mereka minta pada Nabi jangan buat perjanjian. Tahun depan kan bila-bila boleh buat, tahun ni jangan. Maka dibuatlah perjanjian Rasulullah dengan orang-orang kafir Mekah, dipanggil sebagai perjanjian Hudaybiyah. Yang tangan bersusun tadi ni, yang dibuat perjanjian taksiyah itu, dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan. Sahabat-sahabat Nabi berbuat janji setia dengan Nabi dipanggil Bai'atul Ridwan. Orang kafir datang ke Hudaybiyah buat perjanjian dengan Nabi, nama perjanjiannya perjanjian Hudaybiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dibuat perjanjian itu, balik Rasulullah. Dan dalam ayat itu disebutkan kepada kita tentang Nabi Muhammad membuat perjanjian tadi pada ayat yang ke-18 surah Al-Fath ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim. Allah Ta'ala sebut, wa atabahum fathan qaribah. Ayat 18 surah Al-Fath. Perjanjian itu dibuat di bawah sebatang pokok. Tahta syajar. Di bawah sebatang pokok. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah rela. Telah redha. In laqad radiyallahu anil mu'minin. Contoh kita baca ayat ini. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah redha. Mana ada orang Allah Ta'ala sebut Allah redha melainkan pada para sahabat tadi. Allah kata, aku redha kepada orang-orang yang beriman iz yubayyi'unaka, ketika mereka berjanji taksiah dengan kamu, tahta syajarah, di bawah sebatang pokok dekat dengan Hudaybiyah. Pokok ni disebut oleh Allah dalam Quran. Perjanjian Ta'atiyah Bai'atul Ridwan dibuat di bawah sebatang pokok. Besarnya pokok tu tuan-tuan. Allah sebut, Quran sampai sekarang pun sebut, Nabi duduk bawah pokok, sahabat Nabi buat perjanjian bawah pokok, pokok tu seolah-olah menjadi saksi. Besarnya Quran sebut, sampai hari kiamat Quran sebut, sampai bila-bila pun tahta syajarah, pokok tu disebut dalam Quran. Tetapi bila datang Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Umar tebang pokok. Sikit punya sejarah kan tuan-tuan ni. Ni monumen sejarah. Pokok tu disebut, Nabi duduk di bawah dia, sahabat Nabi buat perjanjian di bawahnya, Allah turunkan ayat dalam ayat 18, Allah Ta'ala kata Allah redha sebab mereka itu buat perjanjian di dengan Nabi di bawah pokok. Besarnya pokok. Umar menjadi khalifah, dia ambil kapak, dia tebangnya pokok. Tak ke pelik perbuatan itu tuan-tuan? Eh, kalau kita lah pokok ni jadi apa? Kenapa yang Umar tebang? Umar kata kalau aku tak tebang pokok ni, habis musyrik. Habis syirik umat Nabi Muhammad. Semua pakat pergi ke Hudaybiyah, pakat duk cium pokok. Pakat duk kutip daun dia. Ambil berkat. Yang pergi peluk dia pun tak mustahil. Yang pergi kikih kulit dia, buat balik ibu duit. Kikih daun kulit pokok, pergi rendah dalam air. Ubat. Sebab tu Sayyidina Umar ni orang bijak. Daripada jadi sesat umat Nabi Muhammad, dia tu tebang sejak. Tebang dia tuan-tuan. Ranak dia tebang. Inilah dia pemikiran kita. Kita ni tuan-tuan kalau tengok pokok pinang, muka macam orang pun kita pergi. Pergi tu, di Pulau Pinang tu, pokok pinang, muka macam orang. Tak kata pergi. Kuliah maghrib tak sampai. Tanah pergi. Habis siap ambil gambar ni. Tadah pula air pokok pinang tu tadah dalam besen. Pimbuh dalam botol mineral. Buat balik ubat sakit kau. Itu baru muka serupa muka orang. Pokok pinang daun dia. Dia punya upih dia tu macam orang. Kita dah sanggup pergi lah. Bayangkan kalau pokok ni masih wujud tuan-tuan. Orang pergi Mekah jadi apa? Sebab tu Sayyidina Umar sebab jadi syirik nanti. Sedangkan dalam Quran sebut, Nabi duduk bawah dia. Sahabat duduk bawah dia. Perjanjian dibuat di bawah dia. Quran sebut. Allah sebut. Sayyidina Umar kata, tebak. Itu tak kena faham. Yang kita duk kata, masyarakat buah pokok tu saya. Duk puja pokok tu macam apa? Apa alasan? Tak ada istimewa pokok. Yang pergi buat pelak di situ. Pergi letak colok di situ. Pergi letak bunga di situ. Ni. Kata ikut Rasulullah, di mana yang kita ikut? Kata kita ikut Islam. Nabi tak bagi. Yang duk puja pokok ni Hindu, Cina. Kita Islam. Kena bezakan mana Islam, mana bukan Islam. Bukan semua adat depa kita kena ikut. Bukan semua perangai depa kita kena ikut. Kita mesti ada pembatasan. Yang ni bercanggah dengan syarak. Yang ni betul dengan syarak. Yang betul aku boleh sama dengan kamu. Yang berlawanan, sorry. Ini akidah. Kita hari ini bercakap soal akidah, akidah, akidah. Kita tak kata orang yang tolak Islam tu rosak akidah. Kita yang mengaku Islam tapi mengamalkan budaya itu juga rosak akidah. Mesti dinasihati. Mesti ditegur. Bila kita merasakan kita adalah sempurna, tak boleh ditegur, tak boleh dinasihati, ini adalah sifat-sifat yang membawa kepada riak. Dan riak itu adalah salah satu daripada unsur, unsur syirik yang kita kena elakkan. Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad sukakan dengan suratul Fath? Nabi Muhammad sukakan kepada suratul Fath ini. Kerana pada ayat 29 itu Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat orang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang mengikut Rasulullah ialah orang yang sangat keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama orang Islam. Engkau lihat mereka itu rukuk, sujud serta mengharapkan kurnia daripada Allah dan semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah. Tanda mereka itu adalah di muka mereka kerana bekas sujud mereka. Allah Ta'ala sebut secara terang-terang sifat-sifat orang beriman di dalam ayat yang ke-12 yang menjadi kegembiraan pada Rasulullah. Orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, orang yang keras dengan orang kafir, yang tegas dengan orang kafir. Tetapi bagi orang yang Islam, sesama orang Islam, mereka itu adalah orang yang sangat lemah lembut. Sesama Islam, lemah lembut. Dengan orang kafir, tegas. Ini sifatnya. Empat ayat ini, tuan-tuan, empat unsur inilah yang menimbulkan kegembiraan kepada Nabi kita. Maka Nabi apabila baca saja surah ini dengan penuh keseronokan, dengan penuh kesenyuman di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya syorkan pada tuan-tuan, baca tafsirannya, hafal surah ini dan jadikan sebagai satu pegangan kepada kita tentang beberapa ayat yang terdapat di dalamnya. Dan pada malam ini khusus saya akan membacakan kepada tuan-tuan pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 surah Al-Fath ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad adalah sebagai saksi dan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Litu'minu billah, supaya kamu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Wa tu'adziruhu, dan supaya kamu menguatkan agama kamu. Wa tuwaqqiruhu, dan kamu membesarkan agamanya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kamu sucikan dia pada pagi-pagi dan petang-petang. Ayat 8 dan ayat 7. Ayat 8, Allah Ta'ala nak sebut siapa itu Nabi Muhammad yang hari ini kita sambut hijrahnya. Ayat yang ke-9, Allah Ta'ala sebut apa tugas dan apa kerja umat Islam. Ada 5 tugas yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang ke-9. Yang sepatutnya menjadikan kepada kita sebagai satu azam. Azam yang baru, sebagai satu tekad dan semangat untuk kita buat pada 1431 Hijri ini. 5 benda ini Allah Ta'ala sebut 1400 tahun yang lepas. Tugas-tugas, tanggungjawab sebagai individu Muslim yang wajib kita buat. Yang pertama Allah Ta'ala sebut siapa Nabi Muhammad. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutuskan kamu. Ka, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutuskan kamu. Siapa dia? Nabi Muhammad. Syahidah, sebagai penyaksi. Saya semalam dengar dalam ceramah dalam radio, satu ustaz tersebut Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saya tutup radio. Dia terus ceramah, ceramah agama pukul 6.30 petang. Duk sebut Muhammad, Muhammad. Muhammad ini, Muhammad ini, saya tutup. Saya tak damak dengar satu orang ustaz, datuk ustaz, pergi panggil Nabi dengan nama Muhammad. Apa hanya Muhammad ni pak menakahan? Yang duk panggil Muhammad, Muhammad, panggil anak sekarang. Dia Nabi, panggil Nabi Muhammad. Panggillah Nabi, panggil Rasulullah. Ini duk panggil Muhammad. Muhammad ini seorang yang tak tahu tuan-tuan. Saya tak boleh rasa duk berbulu teringat. Asyik baiklah kereta tu radio saya. Kalau radio walai kan sepak lama. Janganlah sebut Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dengan kawan kita boleh sebut dolar, pe'ah, pe'on. Kita boleh sebut nama. Dengan Nabi tak boleh. Kita dengan datuk pun kalau tak panggil datuk dia terasa. Kita dengan tok kita pun kalau panggil nama apa rasa. Dia datuk kita, tok wan kita. Tiba-tiba kita panggil nama dia, Ma'in. Oi Ma'in, balik bila? Menung tok tu. Aku tok ke? Aku cucu? Kalau kita panggil orang pun tuan-tuan, tak ada hormat. Tiba-tiba panggil Rasulullah. Jangan dipanggil Muhammad. Sebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sebut Rasulullah ni Muhammad, Muhammad, Muhammad. Hang siapa? Hang datuk ke? Hang tok guru mana ke? Hang siapa nak banding dengan Nabi? Tak layak pun. Jauh. Tapi tak, tu gamuk panggil Muhammad-Muhammad, saya tutup radio dan tak mau dengar. Tutup radio dan tak mau. Buka radio lain, cari hak pula, IKIM ke apa ke, buat ada hak ceramah pula. Tak berserang Quran, tentang. Ini penghormatan yang sudah hilang pada Nabi. Kalau orang, tok guru, ustaz pun duk panggil Muhammad-Muhammad, hak anak buah dia macam mana? Baik, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, Nabi Muhammad ni siapa? Inna arsalnaka, kami yang utuskan kamu. Maknanya Nabi Muhammad bukan pilihan daripada jawatan kuasa, pemilihan pencalonan calon-calon yang berhormat. Nabi Muhammad bukan dicalonkan. Nabi Muhammad bukan orang yang buat suggestion untuk dia, nama dia dinaikkan. Nabi Muhammad bukan pewaris yang nak waris daripada bapa dia jadi raja dan sebagainya. Nabi Muhammad itu Allah bagi. Kalau orang lain bagi, mesyuarat agung, EGM ke, EEGM ke, kita boleh bincang lagi. Sesuai tak sesuai. Layak tak layak orang ni jadi ketua. Tetapi kalau Nabi itu Allah kata kami, inna kami. Jangan siapa pertikaikan Tuhan. Tuhan yang nanti Nabi sebagai Rasul. Sebab itu kita tak boleh kata, kalau Nabi Muhammad tak menjadi Nabi, apa nama, ada orang lain apa nama yang boleh menjadi Nabi. Lama lah tak dengar apa nama. Dulu tak apa nama. Kalau dia tak menjadi Nabi, apa nama, ada orang lain yang boleh menjadi Nabi. Belum tak dah. Mana kita boleh cakap begitu? Untuk apa nama, apa nama, apa nama, dia duduk tikai Nabi. Allah Ta'ala yang nanti. Kalau Ustaz Zuhair tak jadi imam, orang lain boleh jadi imam. Yang tu lagi. Kalau orang lain tak boleh jadi isteri kita, kalau isteri kita sekarang tak jadi isteri kita, berselera orang lain boleh jadi isteri kita. Yang tu boleh cakap. Kalau kita tak jadi suami pada isteri kita, suami kita, isteri kita boleh cari orang lain. Berlambak lagi lah. Sepak-sepak tuan-tuan, Myanmar, Bangla, berlambak lah. Tak ada masalah apa. Tetapi kalau Nabi tuan-tuan, siapa yang nak buat? Nabi pilihan Allah. Allah kata kami pilih. Bila sebut kami pilih, maknanya Allah pilih. Jangan tikam. Yang terbaik, walaupun dia tak kerti baca ke, dia tak kerti menulis ke, itu pilihan Tuhan. Walaupun dia tak kerti baca, Nabi paling pandai. Walaupun tak kerti mengira menulis, Nabi paling bijak. Sebab Allah yang mengajar. Kita yang pandai baca, menulis, mengira ni pun kena tipu banyak. Beli kereta kena tipu, beli barang kena tipu. Semua benda kena tipu, gores kena tipu, menang kena tipu. Tu pandai. Tapi Nabi Muhammad, siapa yang pernah menipu Rasulullah? Siapa yang pernah buat jahat pada Rasulullah? Tidak pernah. Sebab apa? Sebab kami pilih. Bila Allah kata kami pilih, kami jaga. Sebab tu Nabi Muhammad sentiasa dipelihara. Sebab Allah Ta'ala kata, aku yang pilih. Kami yang pilih. Allah Ta'ala, dia tak sebut aku pilih. Dia sebut kami pilih. Kenapa Allah tak kata, aku yang utuskan kamu? Kenapa Allah turunkan inna arsalna? Arsalna, na tu balik pada Allah. Kami yang utus. Aku lain, kami lain. Di sini Allah menggunakan perkataan kami sebab Allah nak tunjuk besarnya Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang utuskan. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan kami. Jangan duduk dikat. Apa sebab Nabi diutuskan? Syahidan. Menjadi penyaksi. Apa makna menjadi penyaksi? Apa-apa benda yang kita buat, rujukkan dia Rasulullah. Apa benda yang Nabi buat, semuanya boleh menjadi rujukan kepada kita. Apa benda dan kedudukan, di mana saja kita berada, Nabi Muhammad adalah contohnya. Itu dipanggil sebagai syahid. Persoalan sekarang, kita ni jadi syahid ataupun tidak kepada Nabi. Nabi menjadi syahid atau tidak kepada kita. Dalam perbuatan kita, adakah kita mengambil Nabi sebagai syahid? Nabi sebagai ketua keluarga, ada kita ambil dia sebagai contoh ketua keluarga? Nabi sebagai pemimpin politik, ada kita ambil Nabi sebagai syahid? Nabi sebagai korporat, ada kita ambil Nabi sebagai seorang syahid? Nabi sebagai seorang jeneral, Nabi sebagai ahli politik, Nabi sebagai seorang petani, seorang penternak, Nabi sebagai seorang ketua masyarakat, ketua negara, semuanya itu menjadi syahid. Bukan saja-saja tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan kita nak ikut dalam bak semayang. Tidur Nabi kita ikut. makan Nabi kita ikut, cara berjalan Nabi kita ikut, semua cara rujukan kita ialah Rasulullah. Kita sekarang cuba tuan-tuan tengok, tengok pada anak-anak kita sekarang, rambut anak kita sekarang rambut apa? Rambut landak atau rambut maksalah atau rambut siapa? Rambut ni bercacak. Kalau dah rambut bercacak, nak pakai sepiah je. Tak sepiah jadi rambut, boleh pakai. Anak kita berangkat, bersubang. Adakah Rasulullah pakai? Tak. Pakai apa kamu pakai? Saya ni tuan-tuan, ada 500 orang yang masuk kem cuti sekolah. Yang nak masuk, apply masuk di 1,200. Kita tolak, yang kita ambil 500. Yang mana awal, pesat, pesat. Selamat itu, 500 orang. Dalam 500 orang ni tuan-tuan, macam-macam PN, termasuk PN mak bapak. Yang hantar anak dia, yang ambil anak dia, bapa ni, rantai betul jam dia. Selama roh dia datang ambil. Oi, kepimpinan melalui teladan. Macam mana tuan-tuan, kita dah didik 2 minggu, kita dah didik sebulan, tiba-tiba bapak mengambil dengan gelang, dengan rantai, melilir. Makasih tak, jaga anak saya 2 minggu. Okey. Selamatlah. Rantai. Macam mana kita nak buat? Kita ajar pada anak, rantai laki-laki haram pakai. Subang laki-laki haram pakai. Tiba-tiba bapak dia 24 jam pakai. Tahun depan saya cadang nak buat kem motivasi untuk mak bapak pula. Anak-anak dah bagus dah. Anak-anak dah baik dah. Tahun depan saya nak buat hijrah yang baru. Semangat yang baru. Program cuti sekolah, mak bapak kena main sekali. Duduk sekali, belajar sekali, qiyam mulai sekali, semayang sekali, mengaji sekali, ngapai hadis sekali, ngapai Quran sekali. Tinggalkan kerja 2 minggu, tinggalkan bisnes 2 minggu, tinggalkan rumah 2 minggu, main mengaji. Tak boleh kita push saja anak. Anak dirawat, tapi mak bapak jadi apa? Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu kita nak ambil contoh di sini ialah contoh Rasulullah sebagai seorang model kepada kita. Sebagai satu contoh yang paling sempurna sekali. Sebab apa Nabi makan? Sebab apa Nabi tak makan? Sebab apa Nabi duduk? Sebab apa Nabi berdiri? Setiap apa perbuatan Nabi itu syahidah. Nabi pakai kasut belah mana dulu? Nabi pakai baju belah mana dulu? Nabi pakai seluar macam mana? Nabi pakai kain macam mana? Malah ada seorang ulama yang tak berani makan tembikai. Sebab kata dia, aku tak tahu Nabi makan tembikai macam mana. Bukan haram tembikai tu, tapi aku tak berani makan tembikai sebab aku tak jumpa hadis Nabi makan tembikai ni macam ni ke, potong halus-halus ke, main dengan gerpu cocok ke, atau macam mana, atau aku ambil sebelah tembikai pergi pukul ke muka, ngok 3-0 buah atas kepala jadi topi pombek. Maka kata ulama ni, aku tak berani nak makan sebab tak jumpa hadis cara Nabi makan. Punya nak ikut Rasulullah tuan-tuan. Sebab Allah kata syahidah dalam bidang apa? Syahidah dalam bidang sosial, pergaulan masyarakat. Macam mana Nabi layan orang, macam mana Nabi komunikasi dengan orang, macam mana Nabi berhadapan dengan negara-negara asing, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang kafir, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang tua, orang muda, semuanya itu adalah syahidah. Masalah kita bila kita tak anggap Nabi sebagai syahid. Kita anggap orang lain sebagai syahid. Kita tak pernah tengok Nabi pernah bergembira dengan isterinya. Dibiarkan isterinya berkumpang, nyanyi di sebalik langsir. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Abu Bakar kata, apa hai kamu ni? Seronok ni. Tiba-tiba muncul Rasulullah. Rasulullah kata, ya Abu Bakar, bukankah aku ada di sini? Biarlah mereka nak seronok. Jadi maknanya dalam Islam ada hiburan. Bukan terus haram, terus hiburan. Hiburan macam mana? Ambillah macam mana hiburan yang Rasulullah benarkan, isteri Rasulullah dan sahabat-sahabat perempuan yang lain berhibur. Abu Bakar kata, apa kamu ni seronok-seronok ni? Nabi kata, bukankah aku ada di sini, wahai Abu Bakar? Maknanya benda tu boleh, tetapi boleh tu bagaimana, yang dibenarkan itu bagaimana. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad syahidah dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah 3 tahun saja. 3 tahun Nabi hijrah, ekonomi Yahudi jatuh pada tangan Islam. Saya sebut tahun lepas ataupun dua tahun lepas tentang boikot Israel, boikot Yahudi. Saya rasa di sini saya ada sebut, CD saya pun saya ada sebut. Saya kata boikot tu tak lama. Boikot yang tuan-tuan buat tu tak lama. Tempek poster sana, tampal poster sini, boikot Israel, boikot American product. Kita duk boikot KFC, boikot, boikot, boikot semua, boikot Colgate. Saya kata berapa lama? Tak lama. Sebab apa tak lama saya kata? Sebab boikot itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang bukan daripada Nabi, dia takkan lama tuan-tuan. Bila saya buat kenyataan macam tu, ada 2-3 ustaz tiba saya. Ustaz Kazim tak sokong kita. Tak sokong macam mana? Tak betul macam Nabi buat. Saya jumpa dengan satu orang. Macam mana boikot apa? Jalan lagi tak? Tak lah. Macam mana tak jalan? Pengurusi boikot kami tu pun, dia tokir barangan MUI. Macam mana dia nak suruh orang bawah dia boikot? Dia sendiri boikot MUI. MUI siapa dia? Satu ustaz mengajar, pompa-pompa boikot. Dia boikot Zulian. Kita boleh hajar orang bawah boikot. Ha, sendiri tokir Zulian. Zulian siapa pula? Ha, sendiri tokir-tokir yang berkaitan dengan benda-benda Amerika. Sendiri tak ada. Saya walaupun saya kata boikot ni tak lama, saya produk apa yang saya jadi, MLM apa yang saya pegang? Tak ada satu pun LMM, MLM yang saya pegang, yang mereka saya pegang, tak ada. Saya kata balik kepada Rasulullah bagaimana untuk boikot, untuk barangan kita. Sebelum kita boikot, apa alternatif? Okey, you nak boikot, boikot Colgate. Apa alternatif kamu untuk menggantikan Colgate? Orang kampung tuan-tuan macam saya ni, orang kampung tuan-tuan, orang pekat. Atak genting, atak rumbia. Ingat drama tu? Saya ingat, atak genting, atak rumbia. Saya orang kampung, orang kampung ni tuan-tuan, segala ubat gigi, semua Colgate. Abang jangan lupa beli Colgate. Laki buat balik, gali. Dia tak komplain. Sebab, itulah Colgate. Dia peduli apa? Dia faham ubat gigi itu Colgate. Orang kampung macam saya macam tu lah. Abang jangan lupa beli Colgate. Abang jangan lupa beli Breeze. Suami dia buat balik, sabun cat kapak. Tu kira Breeze tu. Dia faham serbuk pencuci, semua Breeze. Saya orang Pelda, saya orang kampung. Itulah budaya kami. Bila satu benda tu, tuan-tuan, dia akan tengok harga. Yang mereka punya produk ini berapa ringgit. Yang Muslim produk berapa ringgit. Mahal sekupang di Medina, mahal seringgit lagi ya. You nak boikot yang mereka punya, tapi barangan you nak beli barangan produk Islam, kena jadi ahli dulu. Bila jadi ahli, kena bayar yuran. Bila jadi ahli, barangan mahal. Siapa yang nak beli barangan kita? Kalau barangan mahal, tuan-tuan kaya banyak duit, boleh beli. Macam kami mutung tak. Seminggu kemarin tak hujan, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki pada penoreh-penoreh getah. Dapatlah kumpul duit beli buku sekolah anak. Seminggu Allah bagi cuti hujan, rehat tak nak. Motong getah boleh, motong getah, pemotong, penoreh-penoreh getah. Kalau barangan yang kita buat, saya kata, asal orang Islam buat produk, semua MLM, MLM, MLM. Semua mati level semua. Bila sebut mati level, makanan yang apa nama, benda yang ikut MLM ini, benda yang mahal. Sebab dia ada downline, upline. Kenapa kamu tak jual di pasar? Kenapa tak jual di kedai runcit? Letak terus je. Saya direct tanya tokek. Dia kata, tak boleh ustaz, kita nak tolong supaya orang yang jadi ahli kita tu mereka dapat bonus lah apalah. Bonus untuk hampa, untuk yang tak jadi ahli dia tetap tak boleh beli. Yang kedua saya kata, kita tak buat alternatif yang lain. Kalau kita tak nak makan Kentucky, apa benda yang kita buat? Apa benda yang kita buat? Tak ada juga. Tak dibuat. Bila kita tidak menyediakan alternatif, boikot itu tidak lama. Rasulullah nak boikot Yahudi, Rasulullah sediakan alternatif. Cuba Rasulullah, tuan-tuan ingat, bila Nabi hijrah ke Madinah, apa Nabi mula-mula buat dalam bidang ekonomi? Mula-mula Nabi buat ialah beli telaga. Sebab perigi air itu adalah sumber nadi orang-orang Madinah. Cari jalan macam mana pun beli. Akhirnya dapat perigi. Bila dah dapat perigi, wakaf. orang dapat air percuma. Siapa lagi nak beli air daripada Yahudi? Lama-lama lingkup telaga Yahudi sebab air free dah ada. Benda ni yang saya sebut semalam. Petang semalam saya ceramah dekat satu pertubuhan wanita. Saya pergi tuan-tuan, walaupun orang marah, saya pergi. Pertubuhan apa ustaz? Pertubuhan Kris lah. Pertubuhan wanita. Saya pergi, datuk-datuk, esko-esko mereka semua ada. Esko wanita, datuk, ketua dan wanita, ada. Ratih orang dewan. Saya seorang pergi pihak pun. Saya seorang tuan-tuan. Yalah, semua akan perempuan. Takkan mereka nak pergi kecil. Saya seorang lah bagi pihak pun. Saya sebut kepada mereka tuan-tuan, tuan-tuan, datuk-datuk, YB-YB ada depan saya. Kita bercakap tentang ekonomi, ekonomi nak bangunkan, ekonomi wanita, ekonomi orang Melayu, ekonomi pencapaian apa, diutamakan apa. Selagi mana kita tak conquer benda-benda atas, jangan cakap lah. Nabi Muhammad bila dia hijrah ke Madinah, Nabi conquer perniagaan atas, barangan atas. Barangan atas ialah air. Tuan-tuan nak conquer apa? Elektrik siapa conquer? Beras siapa pegang? Gula siapa pegang? Tepung siapa pegang? Minyak siapa pegang? Patutnya ini orang Islam kena pegang. Bila orang Islam pegang benda-benda ini, baru orang Islam boleh kontrol. Sekarang kita tak pegang. Gula kita bagi AP pada orang lain. Bagi AP pada orang Cina. Kita tak bagi AP kepada persatuan pesara-pesara tentera dan polis. Cuma kita bagi import gula, AP gula kepada lembaga tabung haji. Cuma kita bagi AP untuk import tepung, kita bagi kepada persatuan ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Lama-lama habis orang-orang kita daripada lembah kemiskinan. Ekonomi orang Islam boleh naik. Beras kita bagi kepada siapa? Kenapa tak bagi kepada orang ramai untuk memegang AP beras? Yang ni yang tuan-tuan kena perjuang. Itulah maksudnya rakyat didahulukan. Bila kita bagi kepada individu, elektrik kita bagi kepada individu, air kita bagi kepada individu, maka individu itu akan untung dia seorang. Tapi kalau kita ambil ramai-ramai, macam Rasulullah buat, belikan satu benda, ambil ramai-ramai, semua orang untung. Ini asas. Tapi orang-orang tak dengar apa yang saya cakap. Orang tak, saya tanya pergi ceramah dekat depa, di belah depa. Cuba dengar, depa siap rakam lagi benda dekat. Langkah ada nak dekat. Saya nak kata tuan-tuan duk cakap-cakap-cakap nak bangunkan ekonomi. Bangun apa kalau tuan-tuan duk serah pada orang yang bukan Islam? Yang takkan bantu ekonomi Islam. Yang bagi kepada syarikat, bagi kepada orang yang tertentu. Yang akhirnya akan dapat pada orang tertentu balik. Balik pada Rasulullah balik. Nak lawan mereka, kena buat. Sebab tu kita ada koperasi, kita ada pertubuhan. Apa gunanya koperasi angkasa? Kalau hanya sekadar nak bagi pinjaman dan hutang kepada ahli dia saja. Macam mana anda nak menjana kekayaan daripada koperasi kalau mereka tidak ada benda yang asas untuk diniagakan? Saya sebut kepada tuan-tuan, Yahudi, Rasulullah buat syarat. Sebab Rasulullah itu pemimpin. Rasulullah itu ketua di Madinah. Dan Rasulullah sebagai ketua menggunakan kuasanya dalam bidang perniagaan. Hari ini Yahudi meniaga. Besok orang Islam meniaga. Hari ini Yahudi meniaga, orang Islam tutup. Besok orang Islam berniaga, Yahudi tutup. Besok orang Yahudi meniaga, Islam tutup. Sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Buat syarat. Kita sekarang ada kuasa. Di mana kuasa itu kita gunakan dalam bidang ekonomi? Apa syarat yang kita buat? Penguasaan yang kita buat. Penguasaan syarikat-syarikat besar. Penguasaan pasar-pasar raya besar. Kenapa tak dikontrol? Bila tak dikontrol lesen-lesennya dan pembukaannya, habis lingkup peniaga-peniaga yang kecil-kecil. Di mana kuasa kita? Nabi Muhammad menggunakan kuasa. Kalau betul nak dibangunkan pasar raya besar, letakkan syarat 70% barangan, mesti barangan Muslim. Kuasa guna. Mana boleh kita kata, saya meniru kepada syarikat-syarikat pasar-pasar raya besar supaya dapat memberikan lebih ruang kepada peniaga IKS untuk masuk dalam peniaga. Mana boleh saya merayu kamu kuasa? Gunakan kekuasaan kamu. 70% barangan dalam Giant, Tesco, Carrefour, barangan orang Islam, IKS orang Islam masuk di situ. Kamu boleh buat. Ini merayu. Bila merayu, kita hantar produk air. Air gaw ni, mampu tak masuk lah. Dia tengok ni, dia botol ni tak tak kuat ni. Plastik, packaging pun tak plastik pun. Ada saja barang produk Islam nak masuk, takkan boleh masuk. Dia kena buat paket lawa-lawa apa semua, buh dalam kotak, buh kotak macam ni baru boleh masuk. Bila dah kotak macam ni punya lawa, krepek, RM1 je dia. Kalau dah kotak macam ni, harga kotak lagi mahal pada harga krepek dalam. Itu Jepun. Jepun macam tu lah, tuan-tuan pergi ke Jepun. Beli barang nak bungkus tu dekat tengah jam. Dia nak tunggu kita, mereka pentingkan paket. Tuan-tuan, kalau kita tak gunakan kuasa, macam mana nak naikkan ekonomi kita? Dahlah kita tak kontrol lesen. Kita tak kontrol pula penjualan di dalam badan, dalam barang, dalam badan pasar-pasar raya. Bila nak masuk? Nabi Muhammad dia kontrol. Hari ini orang Islam berniaga, besok orang Islam tutup. Hari orang Islam berniaga, Nabi pesan, beli daripada orang Islam, kedai orang Islam, 2 hari punya stok. Bila hari Yahudi berniaga, jangan beli sebab kamu dah stok banyak di rumah. Hari Yahudi berniaga, pekat ada menung. Tak ada orang mari beli. Sebab orang Islam dah beli semalam. Bila Yahudi tutup, orang Islam pula buka kedai, penuh orang datang. Besok Yahudi pula buka, Islam tutup, tak ada orang datang. Lama-lama lingkup Yahudi itu. Tak ada lagi riba. Tidak ada lagi unsur riba. Yang ada sekarang ialah ekonomi berasaskan Islam yang sangat cantik di Madinah. Inilah dia hijrah Rasul. Jangan hijrah Rasul ni kita sambut bagi tokoh. Tokoh kerana tokoh sini bagus, tokoh tu. Tapi apa yang kita buat untuk orang ramai? Apa yang kita ambil daripada Nabi untuk dijadikan sebab apa Nabi pindah ke Madinah? Sebab kita nak kena ikut syahidan. Kalau kita tak ikut, boleh sambut sajalah, dapatlah cuti. Hari ni taklah jam. Saya mari tadi 15 minit, lapang tuan-tuan, lega lah. Kalau setiap hari mak hijrah, seronok tuan-tuan. Saya usaha tolak awal daripada bilik saya, 6.10 keluar. Kena awal ni, takut jam, jam biasa. Lah, pusing tak ada kereta. Pasal tak ada kereta, baru teringat cuti. Kita hanya dapat cuti saja, tapi daripada nikmat, daripada intipati hijrah, kita tak dapat. Dalam bidang ekonomi misalnya, kita tak dapat bidang itu. Sebab kita tak tiru. Dan orang pula kata, kita ni meniaga macam Rasulullah, untung tak boleh banyak. Itu yang meniaga pasal malam, meniaga kain tudung, minta kurang. Minta lah korang sikit mahal ni RM50, minta lah korang RM40, tak boleh ke? Saya ni meniaga Nabi ni ke? Bukan ada untung ni meniaga macam Nabi. Kalaulah meniaga macam Nabi, tak ada untung, Siti Khadijah tak berkenan lah tuan-tuan. Sebab apa Siti Khadijah berkenan pada Nabi? Sebab barang habis, duit banyak. Sebelum Nabi ambil kontrak jual barang, barang habis, duit tak cukup. Siti Khadijah perempuan takkan nak pergi fikir barang naik unta pergi meninggal di Syam. Dia perlukan orang. Orang tu kena amanah. Barang habis, duit tak ada. Bila bagi dekat Nabi, barang habis, duit tu selerak banyaknya. Hei, orang ni amanah. Sahabat dia kata, orang ni amanah. Aku dah ikut dia meniaga lah, baik semua dah jauh. Oi, nak harakat oi. Oh, baik semua lah. Tak tipu, baik semua meniaga pun bagus. Ramai lah orang suka dekat dia. Kalau aku jadi hang, aku pergi Minang dia aja. Bibi, tu yang pergi Minang. Jumpa dengan Abu Talib. Pak saudara Nabi. Ditanyanya pada Nabi, pada Abu Talib. Muhammad tu dah ada tawan ke Abu Talib? Tak tahulah. Sakatnya tak ada lagi. Tak ada lah SMS pun tak ada nampak tu. Jawab Abu Talib. Kalau tak ada, ada orang berkenan pada dia. Siapa? Saya lah. Kalau dia tak ada kawan, saya nak ambil dia jadi suami saya. Kalau gitu, kena tanya lah Muhammad. Kata Abu Talib. Aku tak dapat pergi jawapan. Tapi kalau kamu tanya aku, hari ni juga boleh jawab. Kata kamu tanya anak dan aku tak dapat lah. Kahwin dengan Khadijah. Sebab apa kahwin? Sebab Nabi Muhammad amanah. Sebab Nabi Muhammad untungnya besar. Orang macam ni kalau bagus, dibelanya jadi suami bagus. Jadi jangan tuan-tuan faham pula Nabi Muhammad itu meniaga tak ada untung. Ini meniaga Nabi ni kerak, tak ada untung meniaga. Kalau tak ada untung kamu meniaga buat apa? Rasulullah jadi seorang kopra tu syahidan. Ambil syahidan Nabi Muhammad dalam bidang politik. Dalam bidang politik, ambil contoh Nabi sebagai seorang tokoh dalam bidang politik. Ikut Nabi berpolitik. Ada Nabi Muhammad maki-maki orang. Nabi Muhammad tak pernah maki orang. Tak pernah jahat. Pergi ke Taif, budak-budak besar-besar anak baling batu pada Nabi. Berdarah kaki Nabi. Nabi lari tinggalkan Taif, nyorok dekat ladang kurma. Datang malaikat minta izin pada Nabi nak hancurkan penduduk-penduduk Taif. Nabi kata jangan. Kalau dimusnahkan Taif, siapa yang nak beriman? Bukankah mereka menghalau dan memukul kamu wahai Muhammad? Ya. Yang tak suka pada aku ialah bapak-bapaknya. Tapi kalau kamu musnahkan sekali, habis besok anak-anak mati. Sekarang yang tak suka aku bapak, mungkin nanti anak-anaknya akan suka pada aku, akan masuk Islam. Habis itu apa yang kamu nak buat wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, yang aku nak buat ialah nak doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, mereka tidak mengetahui. Cantiknya politik Rasulullah. Politik doa kebaikan. Begitulah juga dengan Tufail bin Amr. Tufail bin Amr diutuskan oleh Rasulullah kepada satu negeri yang bernama Daus. Negeri Daus. Bila sampai di negeri Daus, penduduk Daus halau Tufail. Bukan setakat halau, dia berzina hanya depan Tufail. Saja-saja nak bagi sakit hati Tufail. Akhirnya Tufail balik mengadu pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ni kena halau Rasulullah. Bukan setakat kena halau, mereka ni buat berzina ni dahsyat, sampai mereka tayang dekat aku tak tahan pun lari balik. Wahai Rasulullah, doakanlah pada mereka ya Rasulullah. Nabi tadah tangan. Allahumma hdi dausan. Allahumma hdi dausan. Allahumma hdi dausan. Nabi doa, ya Allah, berikanlah hidayah pada penduduk Daus. Berilah hidayah pada penduduk Daus. Berilah hidayah pada penduduk Daus. Datangkanlah mereka pada aku, ya Allah. Tak berapa lama selepas itu, seluruh penduduk Daus datang ke Madinah dan mereka mengisytiharkan masuk agama Islam. Ini ahli politik Rasulullah. Tetapi Nabi pernah minta kepada Allah Ta'ala datangkan singa kepada anak Abu Lahab. Sebab anak Abu Lahab menantu Rasulullah. Sampai pada satu tahap nak bunuh Rasulullah. Yang tu Nabi minta singa. Akhirnya mati dibunuh singa anak Abu Lahab. Pasal apa? Pasal terlalu jahat. Baru dia minta kemusnahan. Tapi selagi mana orang tu sujud pada Allah, selagi mana orang tu tak sampai tahap macam itu, yang Nabi tahap doa ialah hidayah, hidayah, hidayah. Yang ni yang kita kena buat ahli politik. Contoh, kita bukan boleh maki hamunuhan. Kita kena buat baik dengan semua orang. Semua orang adalah kawan kita. Semua sahabat, semua darah muslim adalah saudara kita. Ini ahli politik. Tapi hari ini kita lihat ahli politik mengajar kepada orang-orang di bawahnya, membenci orang. Adakah itu politik Rasulullah? Hari ini ahli-ahli politik mengajar supaya kita memboikot sama-sama muslim. Boikot sama-sama ustaz. Tuan-tuan, ada ahli politik yang telefon yang buat CD ni. Yang buat CD saya ni, Cik Alias Salam. Telefon dia. Ha, jangan duk buat dah, CD Ustaz Kazim. Dia tak menyokong kita. Dan tak menguntungkan kita. Cik Alias tanya pada saya. Saya nak jawab apa ustaz? Saya memang tak menguntungkan kamu. Tapi saya menguntungkan Islam. CD saya menguntungkan Islam. Memang tak menguntungkan kamu. Tapi menguntungkan orang yang nak mengaji. Akhirnya faham Islam. Orang yang liar akhirnya dekat dengan Islam. Orang yang pergi jauh daripada Islam akhirnya menghampiri Islam. Orang yang tak pernah mai kuliah, bila dengar sini, dia cinta pada kuliah. Itu lebih baik. Tuan-tuan, saya dapat feedback yang sangat-sangat bagus. Baru ni daripada Singapura datang buat lawatan. Daripada Switzerland datang ke sekolah saya. Switzerland datang, Dubai datang, Singapura datang. Semuanya datang Ustaz. Rumah saya Ustaz, jadi Ustaz tinggi ni Ustaz. Subhanallah. Satu orang ketua polis. Ketua polis rumah dia masuk pencuri. Tuan-tuan tahu tak pencuri curi apa? Curi sini tu kan 150 keping curi. Ketua polis daerah. Subhanallah. Isteri dia mari mengadu-ngadu, "Ustaz, alhamdulillah ustaz, suami saya berubah sangat ustaz." Tapi dia sedih sangat. Sebab apa? CD dia kena curi. Maknanya pencuri pun minat CD dia. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Apa masalah kita? Apa masalah dengan CD kita sampai ditelepon supaya jangan diproduksikan lagi? Apa masalah kita ni tuan-tuan? Sebab dia tak faham ayat nombor 8, ayat nombor 9. Perjuangan ayat nombor 9. Siapa-siapa ahli perjuangan kena baca ayat nombor 9. Kita baru duduk baca ayat nombor 8, belum sampai ayat nombor 9 lagi. Jadilah ahli politik yang bersih, yang ambil rasuah. Jadilah ahli politik yang baik, menjaga amanah. Jangan pecah amanah. Jadilah ahli politik macam Rasulullah yang tidak meletakkan kepentingan dirinya. Diletakkan kepentingan umat nombor 1. Malam disebut pada mereka. Tuan-tuan sebut pencapaian diutamakan. Pencapaian diutamakan. Tuan-tuan kalau agak-agak diagihkan kain telekung lah. Untuk ahli-ahli tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan bedai berapa dulu. Tuan-tuan ambil kat tuan-tuan dulu, baru bagi ke orang. Mana boleh macam itu? Itu bukan politik Rasulullah. Politik Rasulullah dah nak makan. Tiba-tiba ada orang lain datang jumpa Rasulullah. "Saya dah sehari tak makan, dua hari tak makan Rasulullah." Nabi dah nak makan. Nabi bagi balik pada orang. Kata Rasulullah, "Aku dah tiga hari tak makan. Kamu baru sehari. Aku tiga hari." Pun Nabi sanggup lagi. Akhirnya Nabi ambil batu, Nabi ikat di perut untuk menahan lapar. Ini politik Rasulullah. Kalau dah macam tu, siapa yang tak sayang pada Nabi? Kalau itulah perangai Nabi, siapa yang tak sayang? Semua orang sayang. Budak-budak kecil, anak-anak kecil, Nabi ambil, Nabi letak di atas unta, Nabi bawa ronda satu Madinah. 3-4 orang naik atas unta. Pakak bangga duduk belakang Nabi, duduk depan Nabi atas unta. Pakak duduk bangga, "Oh, kami naik unta dengan Nabi." Pakak bangga, tuan-tuan. Rasulullah buat dengan budak-budak macam itu. Kita ada buat. Kita halau budak-budak dalam masjid. Bisik. "Buah! Main." Turun. Tobatlah orang tak main dah, tuan-tuan. Dah nama pun budak. Biasalah bisik. Orang tua pun bisik. Apa budak-budak? Nabi Muhammad membawa berita mubasyiran, berita gembira. Balasan baik syurga, balasan baik syurga, balasan baik syurga. Orang datang jumpa Nabi Muhammad, semua Nabi Muhammad cerita tentang kegembiraan. Nabi Muhammad berjalan dengan Mu'az bin Jabal. Nabi pegang tangan Mu'az. Nabi genggam Mu'az bin Jabal, tangan macam ini. Kata Rasulullah pada Mu'az, "Aku sayang pada kamu Mu'az." Mu'az jawab, "Saya juga sayang pada Rasulullah. Kalau kamu sayang pada aku, kamu bacalah doa ni setiap hari." Yang tuan-tuan duk baca sekarang ni, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika." Apa semua habis. Doa tu Nabi Muhammad baca kepada Mu'az bin Jabal. Supaya Nabi, supaya Mu'az bin Jabal baca setiap kali lepas mayang. Bacalah doa. Apa doa tu? Doa tu Nabi kata kepada Mu'az, "Kalau kamu sayang pada aku Mu'az, kamu baca doa ni. Minta supaya Allah kekalkan kenikmatan ini, kenikmatan berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Digenggamnya tangan tu. Yang kita nampak hari ni, yang duk genggam tangan bila berjalan ni memang gelak. Orang kita ada duk genggam. Dia pun genggam tangan. Cuma tengok Bangladesh mula-mula main Malaysia ni. 10 orang jalan daripada rumah kongsi pergi beli barang kat market. Gah sangat. Lintas jalan pun ramai. Lah ada lah. Lah dia genggam tangan nak darah Melayu. Dah terbalik ekor lah. Kita jarang pegang genggam dengan isteri. Genggam jarang dengan anak. Genggam jarang. Nabi Muhammad genggam walaupun dengan sahabat. Tua sama tua. Muda dengan muda. Cuba tuan-tuan buatkan. Banyakkan memegang. Banyakkan menyentuh. Sentuh anak, sentuh isteri, sentuh suami. Kita sentuh anak kita umur 2 tahun, 3 tahun. Bila anak 13, 14, 16, 17, kita jarang dah pegang. Kita jarang dah sentuh dia. Kita jarang dah genggam tangan dia. Sedangkan itulah yang Nabi Muhammad buat dengan isteri dia. Itulah yang Nabi Muhammad buat, kegembiraan. Orang datang jumpa Rasulullah, semua dapat kegembiraan. Sehinggalah Nabi bercakap dengan penuh kegembiraan. Nabi bercakap sentiasa dengan manis di wajahnya. Mukanya menampakkan kemanisan. Walaupun dia sakit, dia tetap lagi tersenyum. Walaupun dia susah, dia cari jalan nak menyenangkan orang. Itulah dipanggil mubasyirah. Dia bawa berita, siapa-siapa yang jadi macam ni, dapat hadiah macam ni. Siapa yang mati anak kecil, dapat hadiah macam ni. Siapa yang mati ni dapat macam ni. Siapa yang jadi macam ni dapat ni. Siapa yang sedekah macam ni dapat. Cubalah tuan-tuan kita jadi pembawa berita gembira. Bila kita jumpa orang, orang suka dengan kita. Itulah orang terbaik. Bila kita duduk dalam majlis, kita jadi orang yang disukai dalam majlis. Bila kita balik ke rumah, keluarga kita suka dengan kita. Itulah mubasyir. Sekarang cuba kita tengok. Kalau kita balik rumah, isteri dengan anak-anak kita suka ke benci? Ha, fikir-fikirlah tu. Kalau kita keluar daripada rumah, isteri suka ke tak suka? Abang nak ke mana? Pergi tulis sekadim. Yes. Lama-lama sikit abang tahu. Nampak? Pesan pula lama-lama pula. Maknanya dia tak suka. Sebab apa dia tak suka? Sebab kita bukan mubasyirah. Perangai kita pembengis. Perangai kita ni pelucah. Perangai kita pemaki. Tu macam mana orang nak suka? Cuba kita jadi orang yang baik. Cakap yang menggembirakan orang. Saya nak datang tadi ada satu perempuan telefon. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Anak saya, kenapa kak? 15 tahun dah, Ustaz. Umur dia sekarang ni mengandung, Ustaz. 6 bulan. Apa saya nak buat, Ustaz? Tuan-tuan jangan maki dia kak. Tak kasi bela budak. Tak kasi bela anak. Jangan cakap macam itu. Dah anak dia mengandung. Dah nak kata. Macam mana boleh mengandung? Siapa yang buat? Dia tak nak cakap, Ustaz. Takkan tak repot boleh? Malu, Ustaz. Takut heboh. Tapi dah mengandung ni macam mana, Ustaz? Dah 6 bulan. Saya tanya dekat dia macam mana boleh mengandung. Dia pergi sambutan hari jadi. Orang bagi minum. Bila tak sedar, rogol. Mengandung siapa buat? Wallahualam. Sekarang rogol bukan seorang-seorang tuan-tuan. Berkumpulan, berjemaah. Bukan takat semayang saja. Rogol pun berjemaah. Subhanallah. Malulah tuan-tuan. Kita ada sebut hijrah-hijrah sampai bila nak pakai hudud ni? Hijrah tiap-tiap tahun lah. Takkan undang-undang pun tak mahu hijrah lagi. Kejahatan makin berani. Dalam kereta boleh kena rabut. Dalam rumah boleh kena rogol. Dalam sekolah boleh zina. Apa lagi ni tuan-tuan? Nak pergi kerja cari rezeki. Boleh diikut, dirabut, dirabut rantai, diterajang motor, langgar tembok rumah orang, mati hamba Allah. Takkan kita tak nak laksanakan hudud lagi? Apa yang ada tuan-tuan? Orang macam ni kena sebab je. Pergi bubuh dadah pada air bagi budak minum. Budak mabuk kena rogol. Apa lagi yang kita nak buat? Sebab saja lepas sembahyang Jumaat, balon di bawah. Itu saja tuan-tuan sekarang. Kalaulah saudara tuan-tuan, anak kita nak pergi kerja, bawa isteri. Orang rabut rantai daripada belakang. Suami jatuh motor, langgar tiang, langgar tembok mati. Isteri patah hidung, patah tengkuk, patah tulang belakang. Berapa lama pula nak lumpuh tu tak tahu pula. Apa lagi hukuman yang lebih baik daripada pancung sampai mati? Rasuah sekarang bukan 10, bukan 20, bukan 100. Rasuah sekarang 254 juta. Yang lebih baiknya ialah potong tangan dia. Tu saja. Yang boleh kontrol benda-benda ini. Itulah gunanya hijrah. Dan tujuan Nabi hijrah ialah untuk tunjuk benda ini. Sebab tak boleh buat di Mekah, benda tu hanya boleh buat di Madinah. Madinah yang terima Islam, maka Nabi buat. Akhirnya dalam tempoh 10 tahun hanya ada 2 kes mencuri di Madinah. Kes rabut lagi tak ada. 10 tahun Nabi duduk di Madinah, tak ada siapa mencuri. Kes rogol tak ada, kes zina sekali kes. Mencuri kes Fatimah. Sama nama dengan anak Nabi, bukan anak Nabi mencuri, nama dia kebetulan sama Fatimah. Kes mencuri. Kes rogol mak lagi tak ada. Rogol nenek lagi tak ada. Tak ada tuan-tuan. Punya aman. Tak nak ambil ke? Tak nak hijrah ke? Daripada undang-undang orang putih ke arah undang-undang Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah. Tapi cakap kita macam ni siapa nak dengar? Tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan bukan ada kuasa. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Ngundi lah. Tuan-tuan lupa ngundi. Apa yang boleh buat? Sebab tu saya terima. Bila orang ceramah, orang panggil saya ceramah, orang besar-besar panggil saya ceramah, saya terima. Sebab saya boleh cakap benda yang saya cakap. Saya bukan takut, saya cakap. Lantak lah. Orang depan tu bersuara ke apa. Saya cakap. Tapi bila saya pergi ceramah sana, bila saya terima ceramah, cakap. Orang pula kutuk, boycott, ban. Sudah, dia pula. kepala renggok-renggok nak hiuk dia lebar. Tuan-tuan kalau jumpa macam ni tengah spot dia. Saya kalau jumpa macam ni dia spot dia renggok dia belah sana lah. Bagi sekali dia tak pelik sekolah dia. Dia tak faham yang kita nak cakap. Kita boleh berdegar-degar bercakap di sini. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan bukan ada kuasa. Kita kena bercakap depan orang yang ada kuasa supaya terbuka pintu hati dia. Mudah-mudahan balik rumah fikir. Hari ini tak jadi ke anak hang, mungkin hari ini lah yang akan jadi pada anak hang. Jadi macam mana nak sampaikan? Sebab tu saya cakap. Tapi bila saya cakap, kita tengoklah dalam internet. Macam-macam orang tiba-tiba. Macam-macam benda nista orang kata. Lantak lah tuan-tuan. Sebab kita ni mubasyirah. Tetapi bila nak cakap, bukan boleh cakap garang-garang. Cakap yang menyentuh jiwa. Cakap supaya orang berfikir. Itulah tugas Nabi Muhammad. Mubasyirah. Wa nazirah. Pemberi peringatan. Kamu buat macam ini, bala turun kamu. Kamu buat macam ini, azab menunggu kamu. Kamu buat macam ini, siksaan menunggu kamu. Jangan ada cerita yang seronok aja. Kadang-kadang kita kena jadi orang yang serius. Sebab ada ustaz yang kerja dia gelap. Daripada awal sampai habis ceramah. Gurau dia. Itu bukan tok guru, itu tok gurau. Lain tu tuan-tuan. Nabi Muhammad gurau-gurau juga. Tapi bak serius, serius juga. Bila baca khutbah, merah mata Nabi. Pegahnya dia, naik urat, urat dahi ni pun naik. Bila Nabi baca khutbah, pasal tegas. Benda yang tegas, Nabi tegas. Benda yang baik, benda yang gembira, Nabi gembirakan. Dan itulah tugas Nabi. Yang pertama, untuk kita ambil Nabi sebagai contoh. Yang kedua, kita ambil Nabi, Nabi tugas sebagai pembawa berita gembira. Yang ketiga, Nabi sebagai pemberi peringatan. Itu tugas Nabi. Ayat nombor 8. Ayat nombor 9, tugas kita pula. Tugas kita ada 5. Yang pertama, litu'minu billahi. Supaya kamu beriman kepada Allah. Nombor 1, supaya kamu beriman kepada Allah. Apa makna iman? Percaya. Apa makna iman? Ta'at. Apa makna iman? Serahkan diri betul-betul kepada Allah. Tuan-tuan, Madinah, Mekah. Apa beza? Banyak sangat beza. Madinah tak ada air zam-zam. Mekah ada air zam-zam. Di Madinah tak ada Kaabah. Di Mekah ada Kaabah. Di Mekah banyak perniagaan. Di Madinah tak ada perniagaan. Di Mekah cuacanya nak kata panas-panas, nak kata selesa-selesa. Main ke Madinah dia main sejuk, pecah gigi-gigi, pecah dalam bibir. Mai di Madinah ni tak ada adik-beradik. Duk di Mekah berlambak adik-beradik. Semuanya ada di Mekah pada masa itu. Tapi bila Allah kata, wahai Muhammad, pindah ke Madinah. Nabi tak kenang Wahai Zamzam. Nabi tak kenang Kaabah. Nabi tak kenang kubur. Nabi tak kenang makam. Nabi tak kenang rumah. Nabi tinggal, Nabi pi ke Madinah. Sebab apa Nabi pi ke Madinah? Sebab perintah Allah. Itulah tugas kita yang pertama. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, buat. Dan perintah Allah lebih kita sayang daripada yang lain. Buatlah perbandingan tuan-tuan. Sekarang Allah suruh sembahyang asar. Berapa ramai yang pergi tengok nenek kebayang? Berapa ramai yang tengok cucu betul? Tak bergerak. Tak bergerak dia tengok televisyen. Tambah malam bola pula. Usaha tak tutup bola sembahyang maghrib pun. Sembahyang maghrib. Punya besarnya bola, nasib baik menang pun tak. Wira yang Wira Malaysia semalam hak gol sendiri dekat tu. Kena boh tu Wira Malaysia. Patut-patut bagi pingat Datuk kat dia. Sebab dia tolong menjadikan gol untuk Vietnam, untuk Malaysia. Jadi tuan-tuan, ada orang yang tak boleh nak letakkan perintah Allah tu menjadi keutamaan. Diletakkan benda lain menjadi keutamaan. Sedangkan di Mekah ada air zam-zam. Air zam-zam tak nak habis tuan-tuan. Di Madinah mana nak ada air zam-zam? Nak korek lagar pula. Tapi Nabi sanggup pindah. Sebab perintah Allah lagi besar daripada air zam-zam. Di Madinah mana ada adik-beradik? Di Mekah ni jahat-jahat pun adik-beradik juga. Tapi Nabi tinggalkan Mekah sebab perintah Allah. Jawapannya ialah perintah Allah. Itulah iman. Banyak orang sekarang, dia tak pentingkan perintah siapa. bila dia tak pentingkan perintah siapa, dia cuma tengok perintah. Dia tak tengok siapa punya order, dia tengok order. Orang sekarang, dia tak tengok siapa yang bagi order, siapa yang bagi arahan. Dia hanya tengok arahan tu. Itu sifat iblis. Sifat iblis, dia tak tengok siapa bagi arahan. Dia tengok arahan tu apa. Arahannya ialah tunduk pada Adam. Usjudu li Adam. Wahai segala malaikat, sujud pada Adam. Iblis kata, oh, sujud-sujud pula. Aku daripada api, dia daripada tanah. Itu orang. Orang mana? Ya? Yeah. Dia kalau dia marah, dia sebut bapak. Dia tengah-tengah orang pula-pula perak lah. Bapak. Aku daripada api, dia daripada tanah. Nak sujud ke dia pula. Bapak. Ini orang. Maknanya dia marah benar. Tuan-tuan. Iblis perangai begitu lah. Aku daripada api, dia daripada tanah. Aku nak sujud pada dia. Harap. Minta maaf lah. Iblis silap. Dia tak tengok. Siapa punya arahan? Kalau dia tengok arahannya Allah, dia takkan berdikat. Allah mengarahkan tunduk pada Adam. Baik Allah. Pasti Allah aku tunduk. Tapi iblis dia tak tengok Allah. Dia tengok order. Itulah punca kesilapan. Punca kesilapan manusia yang diwarisi daripada iblis, itulah dia. Kenapa tak pakai tudung masa? Pakailah tudung dah masuk 1431 Hijrah kau. Belum berubah, Ustaz. Nanti berubah, akak pakailah. Kenapa tak pakai tudung akak? Suami akak pun tak pernah suruh Ustaz nak sibuk. Suami akak tu akak lebih kena taat pada Ustaz. Dia suami Ustaz-Ustaz. Suami akak pun tak kisah. Ustaz kisah. Tidak. Dia tak kira. Perintah Allah tu patutnya kamu ambil kira. Allah suruh pakai. Itulah lituk minu. Tugas kita yang itu. Bukan dia kira bapak saya pun tak peduli. Mak saya pun tak cakap. Awak pandai-pandai nak nasihat saya. Awak siapa? Kalau nak kira itu memanglah tuan-tuan. Saya mengaku saya jahat. Saya jahat. Saya bukannya baik. Dia banyak dosa. Tuan-tuan ni, kadang-kadang lebih baik pada saya lagi. Tetapi apa yang saya cakap ni kalau betul daripada hukum, tuan-tuan kenalah ikut walaupun diri saya tak sebaik mana pun. Jangan kita duk nilai orang yang cakap, nilai orang cakap. Kita kena nilai apa yang dia cakap. Kalau yang dia cakap itu datangnya daripada Allah, kena ikut walaupun berat sangat tuan-tuan. Berat sangat. Cuba tuan-tuan tengok Ibrahim dengan Hajar dengan Ismail. Nak disembelihnya Ismail. Perintah siapa? Perintah Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim nak sembelih itu. Siti Hajar kata sembelihlah bang. Perintah Tuhan. Tak ada Siti Hajar kata itulah awak. Tak ada kerja-kerja. Banyak kerja lain boleh buat awak jadi Nabi juga dah. Ada Siti Hajar cakap pun tak ada. Nabi Ismail pun tak cakap bapak itu lah tak ada batu kaki. Sudah malam ngigo mimpi macam-macam. Mimpi sembelih orang lapar. Tak ada Siti Hajar Nabi Ismail cakap. Nabi Ibrahim tak ada cakap. Nabi Ibrahim tak diamkan mimpi itu. Dia cakap pada anak dia Nabi Ismail. Allah perintah suruh sembelih kamu. Macam mana Buatlah bapak perintah Allah. Buat. Asah betul-betul tu pak. Asah betul-betul. Bukan tipu-tipu. Tapi ialah mimpi je era. Tak buat pun tak apa dah era. Ialah bapak saya buat lah. Ignore lah bapak. Ignore tuan-tuan. Tak ada. Itu tuan-tuan. Semelih ni ha. Asah betul-betul. Ismail siap cakap lagi. Bapak. Asah saja tajam. Takut tak luka nanti. Itu je. Allah. Tak sekali. Tak mau juga. Tekan lagi sekali. Lagi sekali semelih. Tak mau juga. Itulah bapak. Bapak ni ada kasih-kasih lagi ni. Sekarang bapak terapkan saya bapak. Tarik rambut saya semula ke pelawah bapak. Jangan tengok muka saya bapak. Buat pun tak mahu juga tuan-tuan. Itulah lituk minu. Tuk minu telah. Kita sekarang baru suruh bayar zakat. Bayar zakat dia pun susah hati. Ustaz macam baraman ni Ustaz. Yang pakai berapa gram tak? Yang tak pakai macam mana Ustaz? Tapi yang kau simpan tu pun kau pakai tak kan? Tapi taklah pakai kerak kan dia pakai. Dia tak pernah boleh cakap tak? Dakak tak kerap pakai payah dakak. Tapi pakai dulu. Tak kan? Tapi tak kerap nak kan? Dengan Tuhan punya kedekut. Kejap pakai, kejap tak pakai. Kejap kerap, kejap tak kerap. Kenapa tu kita berkira dengan Tuhan? Tuhan tak pernah berkira dengan kita. Daripada kita dalam perut ibu kita ada rezeki tu Tuhan. Sampai kita mati. Sebab tu kalau orang tanya pada kita, apa dia rezeki, apa dia mati, apa dia ajal, selagi mana hidup, selagi itulah ada rezeki. Tuan-tuan, jangan susah hati. Anak tuan-tuan bodoh. Bodoh, 2.28. Ya Allah, apa kamu nak makan? Jangan takut, ada rezeki tuan-tuan. Apa yang kita susah hati? Selagi mana manusia tu hidup, selagi itu rezeki dia ada. Sebab itu Allah jamin orang gila pun dapat rezeki. Orang gila ada SPM. Tak ada ijazah lagi, tak ada. Tapi ada je rezeki. Jumpa tong sampah makan. Kadang-kadang duduk tepi jalan orang bagi makan. Kadang-kadang pergi kenuri orang bagi makan. Pergi surau pun dia datang. Surau pun dia datang. Saya teringat tentang satu soal jawab agama dalam radio. Imam besar satu masjid. Masjid negeri, imam besar. Satu pemanggil kata, tuan, saya nak tanya, kenapa masjid tuan banyak orang gila? Memang banyak sungguh kan? Duk bersilat lah apa dalam masjid. Saya pernah semayang sekali semayang syak. Saya duduk di belakang. Ustaz duduk depan tu imam tu. Orang gila tu boleh duduk depan imam. Tolong. Tu imam berukuk. Saya ni Allahu Akbar. Tolong. Kata dia. Tapi tu imam tu imamnya, imannya kuat. Tak ada gelak-gelak tuan-tuan. Tak ada gelak. Ya saya heran jaga pun semayang kali. Jadi jaga pun semayang kali. Gila banyak. Jadi tu imam suruh jawab, dia jawab senang je. Habis orang yang tak gila tak nak datang. Orang gila. Itulah jawapan dia. Orang tak gila tak nak datang. Allah pun lah orang gila. Salah. Orang gila tentang tak ada je rezeki. Apa yang tentang susah hati? Beriman pada Allah rezeki sampai. Tadi Ustaz Zuhir semua, la'in syakartum la'azidannakum. Syukur. Kalau kamu tambah, kalau kamu syukur, Allah tambah. Syukur tu maknanya buat ibadat. Buat ibadat, rezeki sampai. Bukan makna syukur ni, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu ungkapan. Syukur maknanya ialah berbuat ibadat. Buat ibadat, Tuhan tambah rezeki. Tuan-tuan tak payah susah hati, tuan-tuan. Selagi mana hidup, selagi itulah ada rezeki. Datanglah ke surau, berlambak makanan. Semua tengok periuk tu. Tuan-tuan boleh tidur dalam periuk tu. Punya besar periuk tu. Rezeki tu tuan-tuan. Subhanallah. Punya banyaknya nikmat. Allah punya bagi pada kita tanpa Allah mengira. Kenapa kita mengira dengan Tuhan? Kalau kita beriman kepada Allah, Allah kata apa? Layan tetamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kalau kamu beriman kepada Allah, hendaklah kamu taat pada mak bapak kamu. Semua Allah buat syarat. Syarat-syarat orang beriman itu apa? Kalau kamu beriman, fal yukrim, hendaklah kamu memuliakan tetamu. Habis itu, tak, tetamu tak datang rumah saya. Tak. Macam mana nak datang? Pagar kamu 80 kaki. Panjangnya, tingginya 12 kaki. Siapa nak datang? Siapa nak berminat nak datang rumah kamu macam itu? Anjing pula, Jerman Shepherd pula duduk ke depan. Duduk cokok. Postman pun takut. Kalaulah orang tak nak datang rumah kita, kitalah jemput orang datang. Besok ada kenuri ke Ustaz Zuhir? Dia pun jemput kita. Semua sekali, subhanallah. Saya kata dah, rezeki dah. Lagi hidup rezeki dah. Besok pukul apa Ustaz Zuhir? Pukul 11. Habis kuliah pagi besok, jemput kenuri. Kenuri kahwin. Ada je rezeki tu. Jangan bimbang. Sebab tu kita jangan kedekut pada Allah. Tugas kita ialah beriman pada Allah. Seksa macam mana pun kena tuan-tuan. Allah kata pergi haji, pergilah. Kumpul duit, pergi. Iman. Jangan duk komplain. Apalah yang sosok-sosok di sini. Duk di Kuala Lumpur senang. Ayuh banyak, api banyak. Nak bilik banyak. Ini kongsi jambat. Jangan cakap perintah Tuhan. Diam-diam sudah. Ni perintah Allah. Aku yang payah-payah ke Mekah. Buat tak kemusah salah ni Kaabah tu. Jangan. Ini perintah Tuhan. Orang beriman pada Allah dia tak tikai. Puasa. Allah kata puasa-puasalah. Jangan tuan-tuan duk komplain. Kalau puasa belah malam tak boleh ke? Lama, 12 jam. Ini siang mana nak kerja lagi, mana jam lagi, mana nak pergi pasar Ramadan lagi. Hei. Cuba puasa belah malam, kan senang. Nak buat macam mana? Tuhan tu puasa belah siang. Siang lah. Jangan tertutup, komplit-komplit. Tak ada Ustaz, macam kita semayang Ustaz Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tak boleh sekali ke Ustaz? Benda macam Tuhan tak faham kita sibuk pun Ustaz. Cuba buat sekali. Jangan persoal, itu perintah Allah. Buat saja. Nombor satu, Allah kata potong tangan mencuri, potong je lah. Apa masalah ni? Satu orang, saya pergi ceramah. Saya makan laksa di kedai dia, dia ni tokek kedai. Asal saya pergi ceramah di kampung dia, asal makan laksa kedai dia, sedap. Mungkin dia butisu. Pekat dia punya kuah dia. Kita kalau kuah laksa tak confirm. Ha, tu butisu, tu kata dia. Setelah sebulan lepas tu tutup kedai dia. Asal saya pergi ceramah di kampung dia, laksa. Kalau laksa tu, kampung dia lah. Jadi bila dia tengok saya sampai, dia pun datang lah. Dia tinggal kedai dia, dia biar orang dia buat, dia menyembang. Ustaz, ayah baru ni. Menyembang lah, dia puan main kedai saya. Dia pun cerita kata ustaz. Dia pun kata apa pula. Dia pun kata ustaz suka kata ke orang. Ceramah lah ustaz Kasim tu, suka kata ke orang. Oh gitu. Betul abang jawab apa? Dek abang aku, jadi aku jawab ustaz, aku jawab. Aku tak terasa hak ustaz kata. Pasal apa hang tak terasa? Pasal aku tak buat. Ya hangpa terasa ni sebab hangpa buat, sebab tu hangpa terasa, aku tak terasa. Itulah jawab tu pergi kedai. Kalau kita buat, kitalah terasa. Apa kita nak susah? Potong tangan, kalau kita tak mencuri, apa susah? Siapa nak potong tangan kamu? Yang orang yang kena takut ialah orang yang mencuri. Orang yang tak mencuri apa susah? Abang, hukum mencuri nak dilaksanakan potong tangan abang. Eloklah. Abang tak takut ke? Apa takut hukum mencuri? Tak tahu kalau mencuri tak? Kata dia. Itu memang betul. Sekarang tak perlu takut. Kita tak perlu disebab. Sebab kita bukan pengzina. Orang yang zina dia takut. Apa susahnya bagi orang yang beriman kepada Allah? Silakan buat. Setuju je perintah Tuhan. Jangan anggap ini perintah kawan, jangan anggap ini perintah mak bapak, ini perintah Allah. Maka tugas nombor satu kita ialah litu'minu billahi. Nombor satu. Yang kedua, wa rasulihi. Tugas kita nombor dua ialah beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Rasul. Tuan-tuan, saya dah buat kem cuti sekolah ni sejak lebih kurang dalam 15 tahun. 15 tahun dah tuan-tuan. Cuma saya buat di sekolah saya ni baru dalam tempoh 3-4 tahun. 11 kali maknanya 3 tahun lah. 3 tahun. Setahun 4 kali. Jadi kali ke 11 maknanya kali yang 3 tahun 3. Setahun saya uruskan dalam 1,800 orang. Tak ramai pun 1,800 orang. Jadi saya dah uruskan dalam kurang 5,000 orang. Dalam 5,000 orang ni tuan-tuan. Dekat 5,000 ni saya dah uruskan tiap-tiap kali camp di sekolah ni tuan-tuan. Macam-macam benda saya jumpa. Ada yang masuk camp tu, dia mengandung pun. Mengandung, budak sekolah. Dia kata empat dengan. Saya kata, kamu dah confirm mengandung? Tak tahulah ustaz, tapi haid dah lama tak datang. Kamu mengandung di sini ke di mana? Sebelum masuk sini, alhamdulillah selamat. Kalau tidak, you know. Mak tahu tak kamu mengandung? Tak tahu. Kamu buat projek dengan siapa? Kawan lah, boyfriend, ramai, seorang je. Oh, gitu. Pernah mengandung sebelum ni? Pernah? Hah? Berapa kali dah mengandung? Dua kali dah. Itu mana anak yang dulu? Bubo. Sekarang 16 tahun, dia pernah mengandung umur 15 tahun. Dia gugurkan kandungan dia, mak pak dia seorang pun tak tahu. Kamu buat macam mana? Ada lah ustaz. Ini dah mengandung pula dia pernah buat? Entah lah ustaz. Kalau ustaz beritahu dekat mak bapak kamu, macam mana? Janganlah ustaz. Ini kamu dah kes polis, 15 tahun kamu mengandung, 16 tahun kamu mengandung lagi. Hey, kalau kamu kahwin, dia cek tom beranak. Produktif, efektif. Saya rasa sedih tuan-tuan. Dia dengan power dia, zina. Lepas zina mengandung, dia pun sama-sama gugurkan. Tak serik-serik mengandung lagi sekali, main duduk di sekolah saya. Tak ada muka menyesal. Wajah penyesalan sedih tak ada, duk kukik-kukik gelap. kamu buat di mana? Gelak, ibu budak ni apa ni? Takut tuan-tuan, anak-anak kita tak ada apa-apa lah. Biasalah nanti dia minum kok dan makan dengan Panadol sepapan, gugur. Ambil air 100 plus sebotol, ambil Coca-Cola sebotol, ambil Panadol sepapan, dia ambil nenas bu, apa nama, 2 biji, dia telan, gugur, kata dia. Saya kata kalau tak gugur macam, kalau tak keluar. Tuan-tuan yang saya nak duduk pada tuan-tuan, ni tanggungjawab kita sama bapa. Bayangkan anak mengandung, mak bapak tak tahu. Anak gugur kandungan, mak bapak tak tahu. Anak ni, mak bapak ni tak pernah tengok anak semayang. Tak pernah heran. Tak pernah cek. Mak-mak ni tuan-tuan kena cek. Kamu tak ada haid tu bulan. Mak tengok kamu ni tak ada haid. Ada haid mak, mak cuba tengok ni. Cuba tengok. Cuba tengok lampin dia tu, ada tidak? Sekarang ni iklan. Iklan apa, tuala wanita pun tengah berita pun iklan. Tengah-tengah berita tu, gunakanlah. Tuk-tuk-tuk, lebih selesa dan lebih kerianan, lebih kering dan lebih yakin merompak depan TV. Kita pun dah nak malu dah iklan tuala wanita ni tu. Tapi orang sekarang ni open, relax je. Boleh buat contoh lagi. Pergi tuang air lagi atas tu, nampak? Lebih menyerak dan lebih berkesan. Yelah. Dulu itu iklan Pampers. Mak bapak berapa ramai yang tak cek benda ni? Mungkin kerana sibuk, mungkin kata itu masalah anak. Bapak jangan cek, biar mak yang periksa. Saya susah hati tuan-tuan. Tak cek ke anak-anak ni, tiap-tiap hari kamu tak semayang. Kenapa kamu tak semayang? Uzur. Takkan tiap-tiap hari uzur? Pasal apa kamu uzur? Pasal apa kamu pakai tuala wanita yang saiz besar? Yang saiz tebal? Sebab apa? Kamu belum kahwin lagi? Dan mana situ kita boleh datang dia ni gugur ke, menggugurkan kandungan ke, mengandung ke? Takkan kita tak heran anak kita pening, anak kita muntah-muntah, anak kita ni tak bangun-bangun dah 3 hari duk pening kepala. Sekarang kena buat tuan-tuan, mulai tahun ni 14-13-1 kena hijrah lah. Kita lebih rapat dengan anak kita, dengan siapa dia kawan, untuk apa. Macam kes yang saya katakan tadi, anak dia mengandung yang dapat telefon dalam kereta tadi. Anak dia mengandung sebab pergi parti hari jadi. Bila anak kita kata, ayah, nak celebrate hari jadi kawan. Tuan-tuan, kita kena hantar. Biar kita jadi kolok. Ayah hantar. Eh, tak payahlah ayah. Tak payahlah, malu orang. Ini untuk orang muda je. Ayah pun muda lagi, Wan. Ha, duduklah tuan-tuan. Kalau kata buat di hotel, ha, tunggulah tuan-tuan itu. Kena buat tak? Tak boleh dah tuan-tuan post dia, sampai di post, tuan-tuan pun post. Tak boleh. Kena tunggulah. Kita dah tengok contoh. Dengan siapa dia berkawan, dengan power mana dia berkawan. Kalau dia kawan dengan anak kita, start pada tahun ni, panggil budak jantan tu. Kamu kawan dengan anak pakcik ni, nak jadikan isteri ke nak main-main? Tadi seorang ibu datang menangis mengadu masalah anak dia 7 tahun bercinta. Dah nak kahwin, dah nak tunang, dah nak letakkan tunang cukup bulan ni, bulan 12 ni. Selama rok je laki-laki tu datang. Saya tak jadilah kahwin dengan anak makcik, saya dah ada girlfriend lah. Ya, anak dia makan tak boleh, tidur tak boleh, makan minum tak boleh. Mak kena tidur teman anak malam-malam, anak tak boleh terima 7 tahun bercinta daripada sekolah. Sampai habis sekolah, sampai dapat kerja, tiba-tiba tak mau jadikan isteri. Tolonglah Ustaz ni, 5 ada, air dah Ustaz. Tolonglah jampi Ustaz, minta bagi lupa Ustaz. Ingat senang ke bagi lupa Ustaz? Nak bagi lupa ni kena makan sedih jampi. Cerita hantu 1655. Kita tengok cerita hantu 1655. Hantu awak lari zaitun daripada Pahang. Duduk atas tangga tu menyanyi. Tuah, apa maknanya cinta? Tuah, apa maknanya korban? Saya tidak boleh tengok bulan tu. Korban. Dia sanggup tinggal istana kerana ikutkan tuah. Itu namanya korban tu. Akhirnya dia terkorban. Sebenarnya tuan puteri, bukan hamba yang ingin berkahwin dengan tuan puteri, tapi hamba ingin mempersembahkan tuan puteri kepada tuan hamba Sultan Melaka. Kata hang tuah, bagaimanakah aku boleh melupakan kau tuah? Tak susah tuan puteri, makanlah sirih jampi. Dia makan, bapak makan, lupa tu. Itu cerita Firamli. bolehlah bagi makan serai jampi. Ni 7 tahun bercinta ni, nak serai jampi apa? Sebab tu kita kena ambil berat, anak kita kawan dengan siapa, pi ke mana. Berapa ramai yang bawa lari ke Indonesia, bawa lari ke China, bawa dada. Anak kita duduk kawan dengan orang Iran, duduk kawan dengan orang Afrika. Tak ambil tahukah? Tuan-tuan, tengoklah anak-anak kita sekarang ni, yang hak duduk luar daripada rumah, yang tak tinggal sekali dengan mak bapak, dengan siapa dia keluar, duduk rumah bujang 4-5 orang satu rumah kongsi, dengan siapa dia keluar malam, naik motor dengan siapa, naik kereta dengan siapa, makan nasi kandar pelita dengan siapa, apa pakaian dia masa pergi makan nasi kandar. Saya susah hati tuan-tuan tengok. Saya pun ada anak dara, tuan-tuan pun ada anak dara. Saya sibuk mengajar anak dara saya jadi apa. Sebab tu saya kata dah bulan lepas, saya tak mahu dah kerja jauh-jauh. Anak-anak saya membesar. Kalau saya tak ada di rumah, siapa nak buat? Cik Bek dah dua isteri, bolehlah tolong-tolong tengok. Sebab tak percaya ke? Jadi kita sebagai mak bapak ni tuan-tuan, kalau asyik bergaduh, bila mak bapak nak jaga anak-anak? Saya duk tengok benda-benda ni yang duk hantar pada saya ni tuan-tuan, kebanyakan punca bercerai. Kebanyakan yang saya dapati yang mak bapak ni tak bertegur, gaduh selalu. Anak-anak bermasalah. Ada anak-anak yang cerdik, dia pintar otaknya, tetapi jadi jahat sebab mak bapak bercerai, mak bapak bergaduh. Ada satu anak pensyarah universiti dengan pensyarah maktab. Tiga anak dia, tiga-tiga kena buang sekolah. Main hantar ke sekolah raya, ustaz ni anak kena masuk sekolah ustaz. Tahun depan ustaz bubuh lah apa pun, gamah ke tahfiz ke apa, duduk lah. Bila kita siasat tiga-tiganya sekolah yang sama, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 1, tiga-tiga kena buang sekolah. Semua kes disiplin. Saya tanya mak dia, ayah dia pergi mana? Ayah dia kerja di luar, ayah dia kerja di Kuala Lumpur. Cuma sekali baru balik. Mak dia cakap, bila saya panggil anak-anak dia tiga-tiga orang, tanya-tanya-tanya, kami, mak bapak kami dah bercerai 3 tahun dah ustaz. Tapi mak ham beritahu ustaz, pak ham balik cuma sekali, mak bohong. Saya pun ada pak. Saya juga ada mak. Bapak dah bercerai, bapak jarang jumpa. Tapi mak kamu kata bapak balik seminggu sekali. Mak bohong. Mak nak cover, right? Mak berbohong. Bapak tak jenguk. Bercerai pula. Anak-anak jadi apa? Itulah asalnya tuan-tuan. Dia masuk sekolah saya seminggu ya. Seminggu saya bagi test dia. Seminggu huru hara sekolah saya tuan-tuan. Dia bawa kawan-kawan tu. Dia bawa yang ni. Dia tengok gambar ni. Dia panggil mak dia balik, sudahlah kak, kami tak boleh terima budak ni, minta maaf. Esok dengan saya, mesti dia jahat sekali. Anak kak ni kena hantar sekolah macam ni. Saya cadangkan satu sekolah di Bukit Beruntung, pergi ke tanah. Yang ni jenis Bukit Beruntung dia ambil. Tuan-tuan pergi lah hantar sekolah di Bukit Beruntung, ni ada pusat jagaan dia tu. Sekolah khas untuk budak-budak yang tidak ada kes jenayah, yang tidak ada kes bunuh orang, rompak rogo, tak ada. Tapi tak boleh dikontrol. Ha, mereka ni buat 6 bulan mereka kontrol tuan-tuan. Pilih cari tempat dia, di Bukit Beruntung. Sahabat saya kata, ustaz kalau ustaz nak beli tanah, belilah di Bukit Beruntung. Sebab apa? Rumah murah tak laku. Nama dia Bukit Murugi. Buat rumah tak laku saja. Walaupun nama untung. Hantar di sana tuan-tuan. Bukan hantar macam ni. Habis ganggu. Puncanya apa? Punca mak bapak bercerai, punca mak bapak bergaduh, punca mak bapak tak peduli. Ada isteri datang, suami saya langsung tak peduli anak saya. Tak? Saya seorang saja. Macam mana anak saya nak jadi baik? Dia duduk maki hamun saya depan. Macam saya laki dia. Ustaz fikirlah tengok, saya semua buat. Dia buat apa? Buat apa ustaz? Ya. Lagi saya larang dia, lagi panjang saya cakap ya. Itu yang nama ustaz ya. Ya. Dia nak lepas tension. Lantak lah tuan-tuan. Saya kata kak, lain-lain panggil abang. Datang jumpa saya. Kita bincang. Panggil. Kalau kak seorang tak jadi, itu yang saya fikir-fikir tahun depan kita kena ubah dalam modul. Modul dia, mak bapak kena duduk sekali. Ambil macam Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah tu kita, kalau kita tiru Rasulullah betul-betul jadi bapak yang baik. Yang ketiga tanggungjawab kita, wa tu'ziruhu, hendaklah kita mengagungkan agama. Tanggungjawab kita ialah menguatkan agama, memuliakan agama. Tahun ini, tahun 1431, fikiran kita setiap hari, hari ini apa yang aku nak buat untuk meninggikan agama aku. Tuan-tuan jadi doktor, jadilah doktor yang boleh meninggikan Islam. Tuan-tuan jadi ustaz, ustaz yang boleh memuliakan Islam. Tuan-tuan jadi cikgu, cikgu yang boleh memartabatkan Islam. Itulah yang Nabi, yang Allah Ta'ala letakkan sebagai syarat kita. Kalau tuan-tuan jadi sebagai pemandu teksi, pemandu teksi yang menaikkan Islam. Kalau semua orang buat kerja macam ini, tuan-tuan, Islam dipandang mulia. Jangan kita fikirkan apa yang kita nak untung, apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak peroleh. Yang kita kena fikirkan ialah apa yang aku nak tolong kepada Islam supaya Islam jadi lagi hebat. Inilah yang kita kena buat. Masalah kita, tuan-tuan, kita hidup pagi-pagi apa pun nak makan. Pagi-pagi kalau aku pencin pun nak makan apa. Pagi-pagi kita fikir apa aku, dengan siapa aku nak menikah, dengan apa aku nak dapat duit, dengan apa aku nak buat, dengan apa aku nak pergi. Nama cuti ni nak pergi mana? Cuba kita ubahkan pemikiran kita. Bangun pagi je kita tanya, apa benda yang aku nak buatkan untuk Islam? Apa yang nak hijrah aku? Kalau kita duduk di kawasan kemensah ni, apa benda yang kemensah kita boleh tolong? Itulah namanya hijrah. Tuan-tuan depan saya ni semua hijrah. Abang orang mana? Asal orang mana? Kuala Lumpur. Abang asal orang mana? Anak dia tanya buat apa? Ha, kamu asal orang mana? Faham? Dia hijrah mai sini. Bila hijrah mai ke sini, apa yang dia pemikiran kalau otak dia kena ada? Pemikiran dia ialah bagaimana aku nak jadikan Islam bertambah mulia. Sebab tu kalau kita datang daripada Batu Kurau, datang ke Kalumpang misalnya. Hijrah ke Kalumpang. Kamu dah tinggal dah Batu Kurau. Dunia kamu sekarang ialah dunia Kalumpang. Apa yang aku boleh buat di Kalumpang? Contoh. Kalau aku jadi imam, apa yang aku boleh buat dengan imam ni supaya di Kalumpang ni jadi hebat? Itulah dia waktu Aziru. Kalau tengok di masjid ada 4 kali dia kuliah maghrib, aku nak jadikan 14 kali. Kalau aku tengok kutipan Jumaat ada 3 ratus, aku nak jadikan 9 ratus. Macam mana cara jalan? Kalau aku nak tengok masjid tu tak ramai orang, macam mana nak bagi jadi ramai orang? Watu'aziruhu, supaya Islam itu jadi mulia di mata masyarakat. Berapa banyak orang yang jadi datang kuasa masjid, tak hijrah masjid dia. Kipas daripada dia mula jadi pengurusi, sampailah dia 10 tahun pegang pengurusi, kipas tak pernah pusing. Sebab siapa tak pernah pusing, tak pernah tukar, rosak tak pernah ganti. Itulah dia. Mikrofon tak pernah tukar. Daripada mula dia jadi setuk siap, sampailah sekarang daripada 5 tahun dulu pegang setiap utama masjid, sampai sekarang jadi setiap utama masjid, tak pernah dia fikir mikrofon tu elok ke, dia tak pernah fikir kipas dia elok ke, dia tak pernah fikir jadah ni macam mana, dia tak pernah cari jalan macam mana nak bagi ramai orang datang masjid. Itu orang yang belum berhijrah, walaupun dia pindah daripada Taiping pergi duduk di Batam Juntai. Bila sebut hijrah, bila kita sebut hijrah, kita duduk di tempat itu, majukan tempat itu. Manusia yang terbaik ialah manusia yang duduk di satu tempat, dia akan majukan tempat itu. Bagaimana kena buat? Kena buat macam itu. Supaya Islam nampak. Sebab tu saya nak kata sekolah saya ni tak besar. Nak kata besar, memang tak besar, kecil. Tapi walaupun kecil, saya akan pastikan sekolah saya itu cantik. Saya akan pastikan sekolah saya bersih. Saya akan pastikan bahawa sekolah saya itu ada manfaat kepada orang. Wa tu'adziru, jadi muliakan agama. Jangan faham bila sebut sekolah agama rakyat, bodoh. Bila sebut sekolah agama rakyat, cikgu tak berkelayakan. Bila sebut sekolah agama rakyat, kotor, pengotor dan sebagainya. Upah Islam jadi baik. Pakaian jadi elok. Rumah jadi elok, anak beranak jadi elok sebab kita ni membawa imej Islam. Yang keempat, tanggungjawab sebagai umat Islam, watuwaqqiruhu, berikan kekuatan dan besarkan Allah, besarkan agama Allah, berikan kekuatan kepada agama Allah. Watuwaqqiruhu maknanya ialah menguatkan agama Allah. tadi membesarkan, memuliakan agama Allah. Yang keduanya Allah kata, besarkan agama Allah. Jadi hebat. Kuatkan agama, bukan kuatkan politik. Orang yang kuat agama, insya-Allah politik dia kuat. Orang yang kuat politik belum tentu kuat agama. Saya ulang balik. Orang yang kuat agama, insya-Allah politiknya mantap. Tetapi orang yang kuat politik belum tentu agama dia kuat. Allah kata kuatkan agama. Sebab itu tuan-tuan boleh jumpa orang yang boleh pasang bendera politik jam 2 pagi. Tetapi dia tak boleh datang semayang subuh jam 6 pagi. Antara pasang bendera dengan semayang subuh, mana lebih wajib? Sebab apa dia boleh pasang bendera 2 pagi? Sebab dia kuat politik. Kenapa dia tak boleh semayang subuh berjemaah? Sebab dia tak kuat agama. Yang Allah suruh dalam ayat ini ialah kuatkan agama. Dia tak suruh kuatkan politik. Belum tentu orang yang kuat politik boleh kuat agama. Belum tentu. Tetapi orang yang kuat agama, dia akan pertahankan politik. Sekarang ni nak bagi orang berpolitik, tolong buat agama. Sepatutnya ceramah agama banyak, bukan ceramah politik banyak. Sekarang ni ceramah politik ni banyak. Tiap-tiap malam, siang malam pagi petang, orang bawa kursi pergi dengar ceramah politik. Duduk dalam embun, duduk dalam tokong, duduk dalam apa benda pun pergi. Dalam ladang, dalam lalang semuanya pergi. Dalam sawah benda pergi. Bawa kacang kuda, bawa air sirap, duduk dengar ceramah. Tetapi kuliah maghrib yang buka kitab, yang pengajian, berapa ramai yang datang? Itulah penyakit kita. Penyakit kita menguatkan politik, tidak menguatkan agama. Jangan anggap politik itu agama. Politik ni tuan-tuan, pangkah habis. Ceramah politik ni macam cerita Hindustan. Seulang balik. Ceramah politik macam cerita Hindustan. Kita tahulah kesudahan Hindustan tu apa. Tuan-tuan buka cerita Hindustan, cerita Tamil, kesudahan dia apa? Kesudahan dia memang tuan-tuan boleh duga lah. Hero mesti menang. Mana ada hero kalah? Kalau hero kalah, filem tu mampu tak laku. Semua hero menang. Agale Larja menang, Shishi Kapoor menang. Agale Larja, marilah dalam pelukan. Itu bahasa Hindi. Agale Larja. Kan, kita ingat Agale Larja 1973. Sharmila Tagore dengan Shishi Kapoor. Oh mere bete, tum mere kehna. Ya Cik Lomat. Nah, Cik Lomat hilang. Sanggam, Sanggam menang dekat Raj Kapoor. Kalau kawan dia ruang. Cerita Dosti menang kat hero dia. Cerita Kurbani menang kat hero. Cerita Hindustan, last kali Inspektor Sahab sampai. Naik Land Rover tu bawa kayu dia tu. Turun-turun Land Rover, haram jadi head. Salah head? Tak, baru. Kompoh dah sampai. Penutup cerita Hindustan sebelum dia keluar di end tu, hero, heroin, mak hero, pak hero, pak mertua hero, mak mertua hero, penuh skrin TV tu semua beratur elok. Tak percaya tu betul-betul tengok. Kalau kita dah tahu dah kesudahan Hindustan macam tu, buat apa tengok? Kesudahan dia tahu lah. Serupa tu lah ceramah politik. Ceramah politik lah kali tu mesti hat belah sana salah. Betul ya? Mesti tahu lah. Lah kali mesti tak betul ni. Mesti tak betul. Kalau ceramah belah sini pula, mesti dia kata belah sana tak betul. Buat apa pergi? Hak mengaji ni, banyak benda hak kita belum tahu. Hukum fiqah tak tahu. Hukum faraid tak tahu. Hukum puasa tak tahu. Hukum sambut tahun baru pun tak tahu. Banyak lagi benda fardhu ain yang kita tak tahu. Berapa ramai yang tak mau mengaji? Tak berminat mengaji. Maknanya agama tak jadi kuat. Bila agama tak kuat, politik longgar. Sebab tu dia boleh lompat sana, dia lompat sini. Bagi kain batik lupa, bagi kain pelekat pun lupa. Bagi sehelai kain batik pun habis dah. Sebab apa? Sebab dia kuat politik, dia tak kuat agama. Kalau dia kuat agama, dia mesti duduk dalam kekuatan yang hebat. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita kuat kuat agama, orang politik takut. Orang politik tu kafir ke tak kafir, jadi takut pada orang agama. Sebab dia faham orang agama kuat. Tapi kalau kuat politik, orang politik tak takut walaupun agama. Kita ambil arak daripada kedai 7-11. Kita rampas arak daripada kedai 7-11. Pakcik buat rampas arak, pakcik haram. Mana boleh jual, berdosa. Redo dengan dia pun berdosa. Bagi lesen pun berdosa. Haram, Allah kata. 10 orang yang terlibat dengan arak, yang bagi lesen, yang jual, yang redo, yang minum, yang tuang, yang bawa, yang beli. Haram. Kita pun rampas. Mai polisi kata, pulangkan balik. Kita pulangkan balik. Siap minta maaf lagi. Sekarang mana lebih besar? Allah atau arak? Allah atau politik? Bila politik mengalahkan agama, tuan-tuan tunggulah kebinasaan akan sampai pada kita. Sepatutnya pertahankan agama. Kami tetap tidak mau hukum dia haram. Pecah pun pecahlah. Putri pun putrilah. Sebab kami tak mau putri daripada rahmat Allah. Kalau ini yang tuan-tuan pegang, puak-puak tu mesti takut pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pegang pada agama. Sebab apa dia takut? Sebab Allah yang menggerunkan mereka. Sekarang ni bila hukum macam itu pun kita mengalah, Allahu Akbar. Mereka akan merak, merak, merak, merak. Mereka akan lagi berkuasa. Akhirnya kita tunduk pada mereka. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut. Hijrah tahun ini, kuatkan agama. Bila kita kuat agama, mereka akan hormat kita. Mereka akan dengar cakap kita. Mereka akan ikut kita. Kalau tidak, tuan-tuan, kita hanya mengikut. Dulu kita ingat, tuan-tuan ingat balik kata-kata yang biasa kita sebut dalam mana-mana ceramah. Islam itu memimpin, bukan Islam dipimpin. Hari ini cuba kita tengok, adakah kita memimpin atau dipimpin? Adakah Islam itu memimpin atau Islam dipimpin sekarang? Dulu kita kata pada orang, hari ini mungkin sudah bertukar balik kepada kita. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, jangan kuatkan politik, kuatkan agama. Bila semua orang berpegang atas agama, orang politik akan takut tuan-tuan. Dia akan hormat kita. Sebab apa dia hormat? Kita sebutlah dulu dalam surah Muhammad ayat 35. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jangan kamu rasa hina. Jangan kamu rasa malu, jangan kamu rasa lemah dengan Islam. Sampai kamu nak sekongkol dengan mereka, nak setuju dengan mereka, nak berdamai dengan mereka. Sedangkan kamu adalah orang tertinggi sebab Allah bersama kamu. Dan amalan yang kamu buat, walaupun nampak kaya, Allah tidak akan sia-siakan amalan kamu. Surah Muhammad ayat 35. Dalil yang sangat kuat. Nak bagi tahu kepada kita, Islam ni hebat. Tak ada kamu pun kami boleh bangunkan. Kalau tak ada hampa ni pun kami boleh bangunkan negeri ni. Kalau kami tak baik dengan hampa pun kami boleh buat. Tapi dengan kami lembut hati, terbuka pemikiran, open minded, kami panggil kamu baik dengan kami. Tapi jangan cabar agama kami. Kalau itu yang dipegang, orang hormat kita. Islam akan kuat. Tapi kalau kita tunduk tuan-tuan, tak mempertahankan agama, kita akan jatuh satu hari nanti. Yang kelima, yang terakhir, tugas bagi umat Islam ialah وَتُسَبِّهُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Tugas kita ialah beribadat pada waktu pagi dan petang, siang dan malam. Hijrah kita nombor 5 tahun depan ialah buat ibadat. Dan ibadat itu hanya untuk Allah mata-mata. Tuan-tuan, untuk dunia ni, semua kita dah buat dah ciri-ciri keselamatan. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Tuan-tuan nak naik tadi, kereta dah dikunci. Yang naik motor dah kunci tengkuk motor dah. Semua dah kunci lah. Ada yang pasang telefon, siap bawa mangga lagi. Mangga telefon, siap rantai lagi, takut curi. Tuan-tuan nak turun daripada rumah tadi, dah mangga dah rumah. Kunci rumah, pintu pagar pun dah kunci dah. Alarm pun dah dipasang, CCTV pun dah ada lah. Sebab nak jaga dunia. Tuan-tuan dalam internet, tuan-tuan dalam bank, tuan-tuan dah jaga dah nombor akaun berapa, nombor PIN berapa, berapa nombor kod dia, semua tuan-tuan jaga supaya duit tak hilang. Semua tuan-tuan jaga untuk dunia. Tapi untuk akhirat, apa yang kita bawa? Apa yang kita jaga untuk akhirat kita? Untuk kubur kita. Untuk kubur kita apa? Untuk dunia semua kita jagalah. Untuk anak-anak kita dah tukar nama. Untuk anak-anak masing-masing ada akaun duit. Untuk anak-anak kita ada insurans. Untuk kita pun kita dah ada insurans. Untuk akhirat kita, insurans kita apa? Apa yang kita nak bawa ke akhirat? Jawapannya satu, wa tusabbihu bukratan wa asila. Ibadat kita. Kalau kita buat ibadat tuan-tuan, bermakna kita telah menyediakan buku akaun yang cukup selamat di hari kiamat. Kita dah menyediakan CCTV yang terbagus, kita dah menyediakan ciri-ciri keselamatan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak ada ibadat, tak selamat lagi tuan-tuan. Jadi saya menyeru pada diri saya, menyeru pada diri tuan-tuan, marilah kita sama-sama tambahkan ibadah. Tambahkan ibadah, tahun ini kita kurangkan seronok. Televisyen ni boleh tengok, tengok benda hak faedah sudah. Kurangkan televisyen pada anak-anak. Ada pelajar saya yang datang tuan-tuan, dia tengok internet daripada jam 2 petang sampai 4 pagi tuan-tuan. Itu kira tak lama tu. 2 petang sampai 4 pagi duk mengadap internet. Mata nenek besar lah duk tengok internet. Kalau boleh anak-anak kita PS2 ke PS3 ke kena kontrol lah. Anak kita dengan komputer, dengan internet kena kontrol lah. Dengan televisyen kena kontrol lah. Banyakkan masa mereka ni untuk ibadat kepada Allah. Buat sesuatu benda yang boleh ibadat kepada Allah. Saya jumpa dengan satu orang, dia masuk satu kelab golf. Keahlian dia 800 ribu main golf. Nak jadi member dia saja 800 ribu. Yang mana boleh membazir macam itu untuk usahlah. Setakat nak main golf ni, tuan-tuan bela je dalam belakang rumah. Setiap hari Ahad habis penyabit, sabit lah tuan-tuan. Daripada 800 ribu untuk jadi member ni, apa-apa benda yang boleh dapat. Sekadar nak jumpa orang meniaga, jumpa di kedai pelita pun boleh lah. Jumpa di masjid lagi bagus kalau nak buat share partner ke apa ke bincang bisnes main ke masjid. Waktu semayang-semayang, habis semayang bincang balik. Lagi bagus tuan-tuan. 800 ribu nak jadi ahli. Baik 800 ribu tu tuan-tuan wakaf. Cari masjid, cari surau, cari sekolah, wakaf untuk akhirat kita. Lebih baik dibuat. Ada orang yang tak terdekut. Siapa 3-4 biji astro satu rumah. Tapi tak boleh nak sumbang tetap 150 di surau untuk bayar bil api, bil air. Tolonglah buat satu kerja yang boleh tolong kita di akhirat. Jangan duk kira dunia je. Baru ni saya cakap dengan Barisan Menteri Besar dan Esku-Esku Perak. Saya cakap, tuan-tuan jangan duk kira politik. Jangan duk kira politik 24 jam. Tuan-tuan kena kira kubur. Sampai bila nak kira politik tak habis-habis? Bila ingat matinya? Ingatlah kubur, ingatlah akhirat, ingatlah titian sirat, ingatlah neraca. Sebab kita akan masuk benda-benda ini. Saya cakap tentang lantaklah Dr. Zamri. Ada saya cakap Dr. Zamri tolong, ingat. Jamuk kepala. Nasihat. Saya cakap tentang. Minta supaya kita jangan politik sangat. 24 jam pun politik dia. Baca Quran pun jarang. Berapa banyak ustaz-ustaz yang mengajar politik setiap hari. Baca Quran pun jarang. Semayang malam pun jarang. Qiyam mulai pun jarang. Tunggu setahun sekali qiyam mulai. Sedangkan qiyam mulai ni kena buat. Sebab dia ada kekuatan. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Muhammad dalam peperangan Badar. Di antara keajaiban peperangan Badar, sahabat Nabi tidur. Tidur semua. Nabi Muhammad tak tidur semalaman. Semalaman tak tidur. Sampai dah tengah malam, Abu Bakar bangun. Abu Bakar kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidurlah, kami semua dah tidur. Kata Rasulullah, aku nak berdoa pada Allah, nak minta tolong daripada Allah. Kamu tidurlah. Nabi buat selimut, bangun semayang, Nabi doa, munajat. Itu Nabi Muhammad. Untuk anak kita, ada tak kita buat munajat? Anak kita tak semayang, anak kita melawan. Ada tak mak bapak bangun tengah-tengah malam munajat? Ya Allah, anak aku hilang, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak aku ni degil, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan kata-kata paling agung yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai terpadam api, sampai sejuk api. Bila malaikat datang pada Nabi Ibrahim, aku nak minta apa pertolongan daripada kamu wahai Ibrahim, minta aku tolong. Kata Nabi Ibrahim, aku takkan minta pada kamu, aku nak minta pada Allah. Apa yang diminta? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Api jadi sejuk. Nabi Muhammad dalam peperangan Badar, apa ungkapan dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah menang dalam peperangan Badar, menangkan Nabi Muhammad. Itulah ungkapan nabi-nabi, tuan-tuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi pada tahun ini kita ubahlah, tuan-tuan, jiwa kita, keluarga kita lebih terarah dan terselera untuk ibadah. Kurangkan polemik, kurangkan politik, kurangkan benda sia-sia, kurangkan lawa, kurangkan menonton, kurangkan menyembang benda tak faedah. Kita masuk masjid, terus kita bercakap tentang agama. Duduk baca Quran, berzikir. Tidak ada lagi menyembang-menyembanglah. Masjid bukan kedai kopi. Bila duduk di kedai kopi, minumlah secawan kopi, secawan teh. Habis minum balik. Tidak ada masa lagi main dam. Tidak ada masa lagi menyembang. Balik kerja, insyaAllah mandi-mandi bawa anak isteri, mari masjid. Ada rezeki lebih, senuri. Tak ada rezeki, simpan. Ubah betul. Ada mak bapak, taat pada mak bapak. Saya dah sebut dalam CD saya yang lepas. Ada orang yang datang dengar ceramah saya, duduk depan sekali. Tapi dah tak balik tengok mak bapak dia berpuluh tahun. Berbelas tahun. Dia pun telefon saya. Rupanya yang di kampung ni, yang di kampung ni beli CD saya. Bila dia beli CD saya, dia cari nombor saya daripada alias salam. Bila dapat, dia telefon. Ustaz, mak saya penggemar TV, penggemar CD Ustaz. Saya pun penggemar CD Ustaz. Saya tak dapat cari CD Ustaz, saya cari yang cetak rompak. Oh, cetak rompak pun banyak, tuan-tuan. Nak kata apa kan? Ya, hari ni kita keluar CD, hari ni juga cetak rompak keluar. Ya, senang. Dia nak tahu cetak rompak, gambar saya tak ada di piring CD. Kalau gambar saya ada di piring CD tu, ha, tu confirm lah. Ada satu orang, dia ni setiap bulan dia jual satu tajuk saya punya ceramah 500 keping. 500 keping, dia jual dekat tempat kerja dia. Dia pembekal di tempat kerja dia. Satu hari saya pergi kerja, dia mengajar di tempat dia. Dia main jumpa, saya ni duk jual CD Ustaz saya. Tapi tengok muka tak pernah. Hari ni baru boleh tengok muka. Saya jual Ustaz, yang Ustaz tanya dekat sini yang 500 keping Ustaz sebulan. Tapi yang saya heran, ada hak gambar ada? Ada hak gambar? Tak ada. Apa beza Ustaz? Saya kata yang ada gambar tu, di CD, di CD tu, yang tu original. Yang tak ada tu, nokel lah. Kita rompak lanunnya. Tapi Ustaz, saya tanya dekat dia, yang pengedar tu, dia kata, ini second copy Ustaz. Semua sumbangan untuk sekolah Ustaz. Saya kata, dah ah, bohong lah. Tu lanun. Oh, saya kena tipu lah Ustaz. Ya, tipu lah tu. Jahat tentang bubuk. Dia boleh kata ni, ni third copy, second copy. Hak pertama dah habis lah. Ni dia faham lah yang kedua. Hak kedua ni memang tak ada gambar. Jual benda yang baik, tapi buat benda haram. Jadi dia beli CD saya. Bila dia beli CD, dia tengok dengan mak dia. Kak ni, dia tengok abang dia seorang. Salah seorang pendengar dalam ceramah. Sasah tuan-tuan. Dia cari nombor telefon, dia dapat. Dia kata, Ustaz, yang dengar saya tengok bila alias salam ambil gambar audio tu, abang saya cukup ada Ustaz. Saya nak minta Ustaz satu je Ustaz. Kalau Ustaz ceramah lagi, Ustaz kesal dalam ceramah tu, baliklah tengok mak. Dah lama tak balik. Itulah harapan seorang adik, harapan seorang mak. Saya tanya bila last abang hang balik. Dia kata, lah tak tahu ingat, tak tahu tak masa dia nak pergi haji ke mak. Lepas tu tak balik dah, telefon tidak, kirim duit pun tidak, apa pun tidak. Kami pun tak nak pergi rumah dia, dia pun tak nak balik kampung, mak pun tak mau dah. Dah lupa muka dia macam mana, bila tengok TV Ustaz baru nampak dia. Jadi kalau ada malam ni tuan-tuan, hak termasuk dalam ni, baliklah. Balik, besok cuti. Hari Ahad pun cuti balik. Mana nak tahu, kok ni terakhir yang Allah Ta'ala ada. Kok kita mati dulu, mak kita mati dulu, menyesal tak sudah tu. Jadi saya cuma sampaikan saja apa yang adik perempuan dia ni, tolong minta saya sampaikan. Di mana rakaman dia, saya tak tahu. Saya tanya tajuk CD, saya tak tanya apa pun. Dia kata, Ustaz, abang saya ada dalam kuliah Ustaz. Jadi saya minta lah tuan-tuan di sini, yang mana hak tersentuh hati ni sebagai semangat hijrah 1431 ni, baliklah. Kalau boleh malam ni kembali. Lepas makan sup dia buat tu panas sikit balik. Nak bawa rasa malam-malam. Jadi yang lepas-lepas tu tinggal lah. Bergaduh yang lepas, punca yang lepas tak seronok ni, biar pilah. Yang lepas-lepas tu kita buang, kita padam, kita buka buku baru, lembaran baru. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mak redha kita, adik-beradik redha kita dan semua Allah Ta'ala redha kita. Kita jumpa besok pagi jam 9 pagi insyaAllah. Kita akan buat Bahrul Mazi dan Kitab Muhimmah. Jadi pagi besok Bahrul Mazi dan Muhimmah. Bukan Kitab Al-Mu'in dengan Kitab Tauhid. Jadi minta tuan-tuan besok pagi dua kitab lah. Jangan silap kitab pula. Subuh besok ada Ustaz? Subuh di AU4 lah. InsyaAllah di AU4 kita buat kuliah subuh. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.